Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabi wa man tamassaka bidin ila umidin. Permisa dan pendengar, para ikhwan akhawat serta para ikhwan dari komunitas BSI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga antum semua selalu dalam jagaan pelindungan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, serta selalu dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam segala urusannya. Para ikhwan akhwat rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kajian kita adalah melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Mu'amalah. Ini adalah bab yang ke-13. Bab ke-13 ini akan membahas tentang asy-syufa'atu. Syufa'ah itu adalah yaitu dua orang yang memiliki sebuah lahan bekerjasama, ya. Kemudian salah satu dari temannya ingin menjual bagiannya dia. Nah, ini yang dimaksud dengan syufa'ah ini nih. Nah, ketika barang itu terjual kepada orang lain tanpa memberi temannya yang tadi, ya, di umpamanya satu lahan ini dia beli berdua. Jadi ada bagian di sana, umpamanya jika satu hektar masing-masing 5.000 meter persegi, ya. Nah, ketika dia mau menjual, maka mestinya dia harus memberitahu temannya yang satu kongsi dengan dia. Atau mobil, atau apa yang dimiliki berdua atau lebih. Nah, bila salah seorang dari ingin menjual bagiannya, maka dia harus memberitahu teman-teman yang satu grup, satu kongsi dengan dia, bahwa dia ingin menjual bagiannya. Maka teman-teman yang satu kongsi dengan dia ini lebih berhak untuk mengambil dan membeli barang itu. Nah, bila dia menjual kepada orang lain tanpa memberitahu teman-teman yang satu kongsi ini, maka teman satu kongsi ini berhak untuk mengambil, membeli dan dan bisa meminta dari orang yang membeli tanpa diberitahu sebelumnya. Dia berhak untuk meminta dari orang tersebut dan membayar sesuai dengan harga yang dia beli. Nah, itu ada haknya seperti itu. Jadi kita mesti tahu, ya, bila kita membeli ada orang berkongsi dalam suatu sebidang tanah atau suatu barang, ya. Nah, dia mau menjual bagiannya dia umpamanya, ya. Baik itu mungkin sapi, ya, ada kepemilikannya ada berapa orang ataupun kalau di sini disebutkan barang-barang yang jual itu di antaranya adalah yaitu seperti rumah umpamanya, ya. Nah, bila yang temannya yang satu kongsi ini tidak memberitahu teman-temannya yang lain atau temannya jika berdua atau bertiga atau lebih, nah, maka kita yang membeli mestinya tidak bisa ngotot, kan sudah suara beli, tidak bekah. Karena orang yang berkongsi dengan dia lebih berhak untuk mengambil barang itu. Maka kita tidak boleh menghalangi. Nah, itu harus kita pahami itu. Kita harus tanazul itu, harus merelakan jika kita salah beli dari orang yang tidak memberitahu ke teman satu kongsi dengan dia. Nah, maka kita harus merelakan, ya, tidak bisa ngotot, kita secara hukum Islam kita tidak bisa ngotot. Nah, inilah pentingnya kita belajar dan sama-sama mengetahui tentang hukum ini, maka kehidupan kita akan tenang dan damai, ya, di dalam urusan berbisnis, jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa yang sebelah telah kita bahas dalam beberapa menit yang lalu, ya, atau bekerja sama saling atau memberikan modal, ya, atau apapun bentuknya yang telah kita bahas sebelumnya. Ya, kalau kita tahu tentang kaidah-kaidah dan syarat-syaratnya, tentu kita akan mematuhi hal itu. Nah, ketika kita mematuhinya, maka berbagai persoalan di kemudian hari bisa terhindari. Jadi persoalan ribut secara hukum, secara pidana, pidata, ya, jadi bisa diantisipasi. Ya, dan kalau seandainya terjadi, solusinya gampang, mudah saja, kembali kepada ketentuan syar'i begini. Maka ketika seseorang umpamanya membeli bagian seseorang dalam suatu kongsi dan dia tidak memberitahu teman-teman satu kongsinya, maka kita wajib, ya, wajib memberitahu kita wajib mengembalikan itu kan, kepada kongsinya yang membayar umpamanya. Atau umpamanya warisan, sama warisan tanah ini warisan bersama, ya. Atau dijual oleh salah seorangnya, bagiannya dia dijual. Ya, karena dia berbagian sekian persen di situ, umpamanya luasnya atau bagiannya dijual oleh dia. Maka dia tanpa memberi tahu yang lainnya. Nah, ini kan masih barang, masih terikat kebersamaan di situ. Tidak boleh seperti itu, harus beritahu kongsinya, ya. Atau teman yang satu grup kepemilikan barang itu atau benda itu atau lahan itu. Nah, ini yang disebut sedikit pengertiannya di sini. Asy-syuf'a wal jiwar. Kemudian nanti ada al-jiwar. Jiwar itu adalah kita bertetangga, baik dalam bentuk dalam sisi tanah pertanian, tetangga berumah dari sisi tempat diam, tempat tinggal, ya satu komplek. Nah, di hidup bertetangganya apa adab-adabnya ini? Nah, kita juga tahu nih. Jangan sampai umpamanya kita bertetangga dalam lahan pertanian. Teman kita sawahnya harus mendapat air, melewati lahan kita. Nah, gimana ini? Jangan kita katakan enggak bisa. Kamu enggak bisa membuat saluran air dekat tanah saya, atau saya tidak bisa ngasih kamu air tuh. Nah, ini akan ada ketentuan-ketentuannya nih. Ada ketentuan-ketentuannya dalam agama hal seperti itu. Demi terciptanya apa? Ketentraman, kedamaian, kenyamanan masyarakat. Nah, oleh sebab itu ya, mengajarkan fikih-fikih Islam ini kepada masyarakat ini penting sebenarnya. Masyarakat-masyarakat terutama masyarakat pedalaman kadang-kadang ya terjadi persengketaan-persengketaan yang tidak penting sebenarnya, tidak perlu terjadi persengketaan di dalam bidang dalam masalah tersebut. Ya, karena ada tuntunan agama yang harus kita sama-sama kita patuhi. Nah, kalau kita tidak mematuhi ya berdosalah kita, membuat zalim kita kepada yang lain. Nah, ini yang kita takut ya. Nah, setiap sesuatu harta ya yang kita dapatkan dengan cara haram ya, fa naru aula biha. Kulalah min namata min haram fa naru aula biha. Ya, kau kama qala sallallahu alaihi wasallam, setiap daging yang tumbuh dari gizi yang haram, dari sumber yang haram, maka yang lebih pantas adalah api neraka baginya. Dan kita tahu betapa bahayanya ya berbuat zalim itu, di mana dakwah orang yang dizalimi tidak akan pernah dihambat oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan. Kemudian juga kita tahu bahwa memakan harta saudara kita secara sama muslim atau bukan, atau orang-orang kafir pun memakan secara zalim, kita akan kehilangan berkah dan kehilangan ya dikabulkannya doa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka oleh sebab itu jangan malas ya ketika ada juga kupasan-kupasan fikih yang mendasar ya untuk diketahui. Ya, untuk dipahami. Karena hari-hari ini kadang-kadang mungkin dalam masalah riba, masya Allah, dibahas secara panjang lebar oleh sebagian ustaz-ustaz kita, ya kan? Masalah bisnis, hukum gojek, gopay, segala macam dibahas. Padahal sebenarnya itu barangkali terbatas yang berbisnis itu, ya sebagian kecil dari masyarakat yang terlibat di situ. Padahal gunakan di sana ada masalah yang umum masyarakat mengalaminya, dan semua kita berada di pasar pusi ini seperti masalah bertetangga, hadap-hadap bertetangga, wal jiwar, sebenarnya jiwar ya, tetangga. Ya, ini. Kalau syufa'a ini mungkin lebih baik ini diterjemahkan prioritas, memberikan prioritas kepada teman kita yang satu grup, satu dalam memiliki suatu sebidang tanah ya, dalam satu kepemilikan benda sesuatu atau lahan ya. Sesuatu benda atau satu lahan atau rumah kah atau tanah kah dan sebagainya. Baik. Jadi di sini kan ini akan dijelaskan nanti apa itu syub'ah dan apa itu jiwar ya, dan hak-hak hukum jiwar juga dijelaskan nanti. Kemudian nanti juga akan kita bahas insyaallah jika waktu memungkinkan kita akan bahas tentang al-wadi'ah. Ya, al-wadi'ah itu titipan ya. Kemudian juga tentang perampasan. Nah, perampasan inilah al-ghasbu. Insyaallah mudah-mudahan 3 bab ini dapat kita bahas itu sampai bab yang ke-15. Nah, kita mulai masalah yang pertama. Dari asy-syuf'ah, dalam bahasa istilah fikihnya asy-syuf'ah namanya. Atau disebutkan di sini adalah syuf'ah itu adalah ya lebih berhaknya seseorang yang bergabung untuk mencabut bagian temannya yang satu grup itu dari orang yang telah memiliki barang itu ya, dengan dibeli dengan harta, biwadin, dengan menebus dijual dengan memberi nilai ya, dijual dengan harta, dijualnya dengan jika bagiannya dijual umpamanya, maka temannya itu lebih berhak. Nah, istiqaq asy-syarik intiza'u hissati syarikihi, yaitu lebih berhaknya seseorang yang tergabung dalam suatu kepemilikan barang bersama teman yang lain, maka dia lebih berhak untuk mengambil bagian temannya itu ketika kepemilikannya dipindahkan kepada yang lain, bi'iwadin maliyin, dengan adanya ganti harta nilai ya. Kenapa dinamakan demikian? Lima wasumya bidzalika, alasannya disebut dengan syufa adalah li'anna sahibaha dammal mabi'a ila mulkihi, karena ya pemiliknya akan menggabungkan barang yang dibeli dari temannya tadi kepada miliknya, fasara syaf'an, maka asal gabung ganda, jadi bergabung ya, bergabunglah ya, bergabung, jadi seakan menjadi miliknya yang satu. Bada an kana nasibuhu munfaridan fi mulkihi, ketika hal itu ya, bagiannya tersendiri sebelumnya, miliknya masing-masing punya milik sendiri, tapi masih belum dibagi, belum dibatasi dengan batas tertentu, belum dipisahkan oleh jalan, sebenarnya nanti dalilnya akan disebutkan. Nah, ketika Ya, maka yang pertama sih masing-masing memiliki milik sendiri sebetulnya, tapi berdampingan, tergabung, tidak terbatas oleh jalan, masih dalam satu akte atau gimana, ya. Maka temannya yang tidak yang menjual tadi harus beritahu teman yang satu grup dengan dia, satu kepemilikan bergabung tadi. Nah, wakilah ya hakut tamlikul qahri yusbitu li syarikil qadim ala syarikil hadis bisa bisyarika lidaf indara. Atau juga disebutkan definisi adalah kepemilikan secara paksa yang ditetapkan bagi kepemilikan yang dahulu, orang yang pemilik yang lama di atas pemilik yang baru dengan sebab ada syirkah. Syirkah itu ada karena bersyarikat memiliki satu barang, satu lahan atau rumah atau sebidang tanah, ya, lidaf'i darar, untuk terhindarnya terjadinya kemudaratan. Kenapa? Karena bisa jadi temannya tadi, ya, yang ini lebih berhak dengan memiliki itu untuk agar dia tidak terganggu dengan kepemilikan sebagian yang lain. Karena mungkin karena tergabung dalam jalan atau hal-hal yang lainnya. Nanti akan dijelaskan sini. Dalil-dalil yang disyariatkan tentang adanya dalil masyru'iyati, dalil-dalil yang dibolehkannya ini secara hal ini dalam hal seperti ini dalam agama, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Jabir, ya, bahwa ia berkata, qada Rasulullah SAW bisyafa'ati fi kulli ma lam yuqsam. Di mana Rasulullah SAW memutuskan dengan cara syuf'ah. Syuf'ah tadi ada apa? Seseorang yang bergabung, memiliki sesuatu, lalu temannya menjual tanpa diberitahu, maka dia berhak untuk menariknya kepemilikan itu dan membayar senilai-nilai yang dijualnya. Nah, selama belum dibagi, sebelum dibagi. Ya, karena belum ada pembagian. Ya, fa'idha waqa'atil hudud. Maksud dibagi ini, apabila sudah ada batas-batas, wasirfatul, dan ada jalan-jalan yang membatasi, nah, fala syuf'ata, maka itu tidak, sudah terpisah pemilikan, sudah tidak tercampur lagi. Nah, karena sudah dibagi, dipisahkan aktenya, ataupun sudah ada jalan, ya, maka ini tidak termasuk syuf'ah. Baik. Dari riwayat lain, wa Rasulullah SAW, qad Rasulullah SAW bisyuf'ati fi kulli syirkatin, syarikatin, ya, lan tuqsam raba'atin au ha'itin, ya. Jadi, Rasulullah SAW memutuskan dengan syuf'ah, yaitu kepemilikan atas tergabung memiliki sesuatu, dalam setiap kepemilikan yang tergabung yang belum dibagi rab'ah, belum dibagi di apa auha itu belum dibatasi dengan pagar sebagainya, la yahlahu an yabi'a hatta yu'dhina syarikahu, di mana dia tidak boleh menjual bagiannya dia sampai dia memberitahu teman yang satu grup, satu gabung, satu yang tergabung bersamanya memiliki lahan tersebut, fa in syaa tarakahu, jika ia kehendaki dia biarkan, wa in faida ba'a lam yu'dhinhu. Nah, jika ia mau dia biarkan, faida ba'a wa lam yu'dhinhu fa huwa ahqqu bi. Nah, jika diberitahu dia membiarkan jual ke orang lain tidak ada masalah, tapi bila dijual tanpa diberitahu temannya, maka temannya lebih berhak untuk mengambil lahan tersebut atau bagian dia yang dia jual itu, bagian temannya yang dijual itu, dan dia bayar. Nah, itu lebih berhak untuk membelinya. Sesuai tentu dengan harga beli yang dia jual. Tentu begitu. Nah. Dan juga dari Rasulullah SAW, qala ajar dar ahaku bidar. Nah, kata Rasulullah SAW, melalui hadis yang berkata Imam Tirmizi, dan berkata Imam Tirmizi, hadisnya Hasan Sahih, yaitu yang juga disahihkan Syekh Nasir bin Al-Albani, jarud dar, tetangga rumah lebih berhak dengan rumah. Tetangga rumah. Jika ada, ini rumah ini berdempet dengan rumah yang lain. Maka, tetangga rumah sebelahnya lebih berhak untuk membeli, berhak untuk membeli daripada yang lainnya. Kemudian, waqad ijma' ulama ala isbati haqqi syafa'ati lisyarik. Di mana para ulama telah sepakat tentang lebih berhaknya adanya hak syuf'ah namanya. Jadi bagaimana dia bisa memiliki bagian temannya tadi dengan cara diambil paksa karena dia dijual tanpa beritahu. Tapi kecuali diberitahu dan dia redha untuk dijual kepada orang lain, itu tidak masalah, ya. Yang masalah sekarang tidak diberitahu, lalu dijual secara tiba-tiba. Maka di sini ulama bisa, hakim atau qadhi, penegak hukum bisa menarik hak yang dia jual tadi itu, ya, kepada orang yang memiliki tanah lebih dahulu di bagian sebagian lainnya, nah, dan kemudian dia bayar. Nah, itu lebih berhak. Dan dengan apa dia, alasan apa? Ada hukumnya, yaitu hak syuf'ati, yaitu hak kepemilikan prioritas karena dia berada dalam satu grup dan satu kepemilikan bersama, bersyarikat, ya, bersyarikat tergabung dalam memiliki benda tersebut atau sesuatu tersebut yang dijual. Ya, baik. Seperti tadi kita katakan rumah umpamanya memiliki dua orang, ya, atau tanah, lahan yang belum dibagi bentuknya. Kecuali rumah tadi sudah dibuat kamar-kamarnya, sudah dibatasi dinding segala macam, sebagaimana disebutkan tadi, ya, fa idza waqatil hudud, apabila sudah ada batas-batas yang jelas dan ada apalagi dibatasi dengan jalan. Nah, itu. Maka tidak berlaku sifatnya di situ hakus syuf'ah. Nah, itu namanya syuf'ah, ya. Baik. Maka para ulama telah ijma' tentang adanya hak syuf'ah itu bagi syarik, ilis syarik, bagi seorang yang bergabung dalam sesuatu yang belum dibagi, ya, fima bi'a min ardin, baik yang dijual, baik itu dalam tergabung memiliki seluas sebidang tanah, au dar atau rumah, au ha'itin atau pagar, atau ha'in ini bukan pagar, ya, atau kebun, ya, kebun, ya. Ha'in ini maksudnya kebun, ya. Itu kebunkah atau sebidang tanahkah atau rumah. Baik. Kemudian fatabayyana min dzalika subutu masyarati syafaati bisunnah wal ijma'. Di sini telah dijelaskan bahwa dalil tentang adanya hak syuf'ah bagi temannya yang sama-sama memiliki satu lahan itu, ya, maka dinamakan memiliki hak syuf'ah itu berdasarkan adanya hadis dalil dari sunnah. Ini sunnah di sini maksudnya hadis Rasulullah SAW dan ijma' para ulama. Baik. Kemudian masalah yang kedua adalah hukum yang berhubungan dengan masalah syuf'ah ini. Nah, apa saja hukum-hukum yang berhubungan syuf'ah. Jadi kalau kita bekerja sama memiliki suatu bidang tanah atau kebun atau rumah dengan teman kita yang lain, harus mengetahui itu adab-adabnya dan hukum-hukumnya. Yang pertama, tidak boleh menjual bagi temannya bagiannya sampai dia beri tahu teman yang lain dan menawarkan kepada temannya yang sama-sama satu grup sama-sama memiliki di situ. Fa in ba'a, jika dia jual, walam yu'dinhu, ya, dan dia tidak memberitahu temannya tadi, bahwa hakubi, maka temannya lebih berhak atas untuk membeli itu. Kalau sudah terjual kepada orang lain, temannya bisa mengembalikan uang orang tersebut dan dia yang membeli. Nah, itu hakus syuf'ah namanya. Jadi jangan sampai kita dalam suatu, kadang-kadang kan ada kesal umpamanya, kecewa dengan temannya, oh dijual kepada orang lain tanpa pengetahuan temannya. Enggak boleh. Ya, nah ini kan hal-hal yang perlu kita ketahui itu. Kalau kita lakukan apa? Resikonya kita berdosa, itu saja. Kita berdosa, ya, melakukan melanggar hal yang disyariatkan dalam agama ini. Tapi yang kedua adalah la tasbutu syuf'atu fi ghairil ardi wal 'aqd. Nah, kalau di sini katanya tidak bisa disebut syuf'ah, tidak berlaku itu dan selain daripada tanah dan perumahan akar itu, ya, rumah lah, seperti tanah, rumah, kebun, ya, seperti yang berpindah-pindah minal amti'ah, jadi barang-barang dagangan. Nah, itu tidak termasuk, ya, wal hayawan dan atau hewan nauhidalik, ya, dan sebagainya. Jadi kalau binatang ternak kayaknya nggak masuk di sini, ya. Tapi bisa saja kalau satu ekor kuda atau seekor sapi, ya, dia bekerja sama beli sapi berdua pemiliknya, lalu dia ingin menjual bagiannya, maka kalau ini termasuk dalam umumnya sifat dari syuf'ah tadi. Yang dimaksud sini hewannya di tempat lain, ya. Tapi di sini menurut Imam penyusun ini, kalau hewan tidak katanya, tapi secara kaidah sebenarnya masuk kalau sapi itu sama-sama memiliki. Jadi secara. Tapi di sini dikhususkan oleh dia adalah rumah. Ya, apa namanya, properti lah, al-aqar, aqar ini properti bahasa kitanya, dan juga tanah, lahat, yaitu. Tidak termasuk hal-hal yang berpindah-pindah seperti barang-barang dagangan lainnya. Yang ketiga, syufa'atu hakun syari'iyun, dan syufa'i itu adalah hak secara syariat. Syariat, sah kepemilikan itu. Hukumnya boleh. La yuju tahayyul li isqati. Nah, jangan buat trik-trik untuk menjatuhkannya. Nah, itu. Tidak boleh kita buat trik-trik untuk menjatuhkannya. Li'annaha syuri'at lidafi'id darar 'anil syarik, karena itu disyariatkan untuk menghindari adanya menyakiti, mengganggu atau merugikan teman yang sama-sama satu syarikat dengan dia, yang bergabung dengan dia. Jadi itu hakun syar'i. Jangan buat-buat cara-cara untuk tahayul. Ya, tahayul itu namanya itu mencari trik-trik, ya, membuat cari-cari alasan, ya. Atau kalau sekarang modus atau disebut lagi atau apa namanya? Makalah kasus, ya, atau ya, dibuat pula kasus-kasus, ya, supaya dia bisa menjual kepada yang lain. Yang keempat, tasbutu syuf'atu li syuraka ala qadri mulkihim. Nah, seorang syuf'ah itu dimiliki masing-masing yang tergabung situ sesuai dengan bagian mereka masing-masing, ya, seukuran bagian masing-masing kepemilikan masing-masing. Wa man sawatalahu syuf'atu akhadahu bitsaman, ya, siapa yang ingin mengambil bagian teman untuk milik tadi harus dibayar dengan nilai uang, mata uang alladhi bi'at bihi sawan kana mu'ajjalan aw halan, yang dia jual oleh temannya yang satu syarikat satu tergabung dalam satu kepemilikan tadi, baik bayarnya kontan ataupun ya kredit. Nah, yang kelima adalah, dan syuf'ah itu juga berlaku biqawni hissa muntaqila anis syarik, yaitu bagian yang muntaqila anis syarik mabi'atan bi'an sarihan aw ma bi ma'nahu, yaitu maka syuf'ah tadi biqawni hissa muntaqila, yaitu menjadi bagian yang pindah dari kepemilikan seseorang yang tergabung dalam itu dengan terjadinya proses jual beli, baik secara sarihan, secaranya terang-terangan, ya, au ma fi ma'nahu, atau secara dalam makna yang jual beli, ya, itu dijual secara tegas, secara terang, atau dalam makna yang seperti jual beli atau sama makna dengan jual beli. Wala syafa'ah tapi ma intaqala an mulki syarik bidari bi'in. Nah, maka tidak berlaku syuf'ah dalam hal yang dipindah milik dari bagian tadi tanpa dijual. Dia kasihkan kepada anaknya, dikasihkan kepada kakaknya, atau dihibahkannya, atau diwakafkannya. Nah, itu syuf'ah enggak berlaku. Syuf'ah enggak berlaku di situ. Tapi kalau dijual beli, maka berlaku syuf'ah di situ. Ini yang jelas ini ya. Kal mauhub bi ghairi iwadin, seperti dihadiahkan tanpa dijual. Wal mauruf, atau tadi menjadi warisan. Ya, wa musabihi, atau diwasiatkan untuk dikasihkan kepada yang lain. Nah, itu tidak berlaku syuf'ah di situ. Hanya syuf'ah itu berlaku dalam masalah jika pemindahan kepemilikan dalam bentuk apa tadi, jual kepada orang lain. Tapi bila pindah haknya kepada orang lain karena dia meninggal menjadi warisan, karena dia hibahkan, atau karena dia wasiatkan kepada yang lain setelah dia meninggal, ya. Baik. Yang keenam adalah labudda yakuna al-aqaru muntaqil bil bai' qabilan lil qismah. Nah, juga di sini disebutkan yaitu properti yang tadi berpindah hak dengan dijual itu harus bisa dibagi. Ya, fala syuf'ah fi ma la yuqsam. Ya, tidak bisa di berlakunya syuf'ah sesuatu yang tidak bisa dibagi. Ka hamamin saghir, seperti umpamanya kamar kecil, au bi'rin atau sumur, au tariq atau jalan. Itu enggak bisa. Ya, enggak bisa dibagi. Kalau jalan, sumur, gimana baginya? Ya kan? Kemudian juga kamar mandi yang kecil. Nah, itu tidak berlaku di situ. Hal-hal yang tingkat pemilikannya umum ataupun kecil di sini. Ya, karena tidak mungkin untuk dibagi. Yang ketujuh adalah syuf'ah tasbutu al-mutalabatu biha fawra ilmihi bil bai'. Jadi syuf'ah ini bisa berlaku saat temannya tahu dan bisa dia tuntut saat dia awal mengetahui bahwa itu sudah dijual. Walaupun sudah tahu satu tahun dia jual, dia enggak tahu teman yang satu grup dengan dia ini, yang satu syarikat dengan dia tadi itu. Yang bersama-sama memiliki lahan bersama tadi itu. Nah, dia enggak tahu bagian saudaranya sudah dijual. Jadi umpamanya pokoknya tanah itu kita yang punyanya dua orang. Jadi 50%. Tapi belum ada bagian-bagian mana-mananya, ya, bagaimana bentuknya, belum dibatasi, ya. Nah, tahu-tahu dia sudah pindahkan, jual kepada orang bagian saya sama sebelum saya jual kepada kamu. Tanpa beritahu temannya yang sama di awal, sama-sama dari awal memiliki lahan itu atau properti tersebut. Nah, maka walaupun satu tahun setelah dia jual baru tahu, faura ilmihi bi, maka saat waktu detik dia tahu, maka dia berhak untuk meminta, bisa dia kembalikan. Wa in lam yutalib ya waqtal bai' saqatat. Tapi kalau dia tidak meminta saat waktu dijual, maka tidak berlaku lagi. Nah, sudah lewat satu tahun, maunya dia diam saja padahal dia sudah tahu. Nah, ini enggak berlaku syuf'ah seperti itu. Illa idza lam ya'lam fa huwa 'ala syuf'ati. Kecuali dia tidak tahu. Jadi dia bisa meminta itu saat pas dijual ataupun saat setelah satu tahun dia tahu, baru tahu dia dijual. Nah, saat itu dia berhak untuk menuntut untuk dikembalikan tanah itu menjadi milik dia dan dia bayar senilai apa yang dia jual kepada orang yang membelinya. Kadzalika kalau akhra talabul udrin, atau dia undurkan karena ada udzur untuk menuntutnya. Seperti kal jahli bil hukum. Oh, dia enggak tahu hukumnya. Dia belum belajar bab syuf'ah bersama kita sekarang. Atau dia belum pernah belajar bab syuf'ah ini, Tahu-tahu, oh boleh ya. Boleh ya. Kalau dalam hukum Islam, ya kalau hidup di negara-negara yang menjalankan hukum Islam, ya dia walaupun hari ini baru tahu, dia sudah dengar kajian tadi di apa? Oh rupanya boleh ya. Kemarin dia, pada tahun lalu atau dua tahun yang lalu, kami memiliki bersama dijual tanpa pemberitahuan saya. Hari ini, besok dia pergi ke qadi, itu qadi bisa memanggil orang yang membeli dan diminta untuk menyerahkan tanah itu atau properti itu dan dengan membelikan uangnya tentunya, gitu, senilai uangnya. Baik. Kajah ahli berhukum, dia enggak tahu sebelumnya. Oh, ridalah kebenar azar atau adanya uzur-uzur yang lain. Ya. Mungkin dia sakit, tidak bisa untuk atau sedang ada kesibukan di luar kota, dia enggak tahu atau karena dia lagi dalam tahanan, ya kan? Yang kedelapan adalah mahal syufa' al-ard allati lam tuqsam. Jadi tempat adanya syuf'ah, istilah itu adalah syuf'ah, yaitu tanah yang belum dibagi. Walam tuhad, dan belum dibatas-batas, beri batas-batas tertentu. Wa ma fiha min gharsin wa bina'in fahuwa tabi'un laha. Jadi apa yang terdapat di tanah itu, baik tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon, tanaman, ataupun bangunan, maka itu ikut kepada bagiannya. Umpamanya, dari umpamanya di tanah itu ada sekian pohon durian, atau sekian pohon mangga, ya. Maka ikut semuanya, ya, selama belum dibagi. Nah, faida qusimat lakin baqiya ba'dul marafiq mustaraka baina jiran. Nah, kalau sudah dibagi, cuman ada bagian-bagian pemanya rumahnya masih milik, ya, tetang berdua dengan tetangga, seperti jalan pemanya. Jalan itu sama-sama mengikuti jalan yang sama menuju ke lahan yang berbeda, ya. Lahannya jalannya satu. Nah, di sana lah tetap dalam melewati tanah yang pemilikan berdua tadi. Nah, walma atau air umpamanya, wa nahdhalik fasyub'atu baqiya fi ahsa qawli al-ilmi. Jadi kalau masih jalannya sama, ya, kemudian juga air yang mengairi sawah atau ladang tersebut sama, menurut para ulama, yani ahsah, kalau disebut ahsa qawli al-ilmi berarti ada perbedaan ulama di situ pendapat. Tapi di sini penyusun mengatakan pendapat yang lebih kuat adalah masih berlakunya syuf'ah. Jadi kalau masih jalannya sama, kemudian saluran airnya masih satu menyalurkan air ke sana, walaupun sudah ditentukan batas-batasnya, namun ada bagian-bagian yang masih tergabung memiliki secara bersama. Nah, itu masih berlaku menurut pendapat yang rajih dalam pandangan penyusun kitab ini. Baik. Yang kesembilan adalah walaupun Syafi' min akhdhi jami'il mabi', fala ya'khudh ba'dahu wa yatruku ba'dahu, wa dhalika dafa' lidarar 'anil mushtari. Nah, juga demikian. Kalau dia memang mau mengambil bagian yang terjual oleh temannya tadi, jangan diambil separuh-separuh, semuanya harus dibayar. Supaya tidak merugikan orang yang membeli. Nah, ini maksudnya. Karena sudah terjual umpamanya. Oh, dia enggak punya uang untuk bayar semuanya. Ambil separuh, seperempat aja, sepertiga saja. Enggak bisa. Di sini sebutkan syaratnya adalah orang yang tadi meminta hak dengan syufa'ah tadi, harus diambil semua barang yang dibelinya, digantinya semua barang terjual itu dengan nilainya, uangnya. Ya, maka dia tidak boleh diambil sebagian dan dibagi sebagian. Wadaf'an, ya, wadhalika daf'an lidharar an mushtari. Dan itu untuk, ya, menghindari kerugian bagi orang yang membelinya. Tentu ada pengecualian juga. Ini pembahasan tentu panjang sebetulnya. Kecuali pembeli juga mau. Ya, kecuali pembeli mau, ya, terserah lagi, kan. Kemudian yang ke masalah yang ketiga. Di sini pembahasan ahkamul jiwar, hidup bertetangga itu apa hukum-hukumnya. Subhanallah. Ini kadang-kadang, ya, kita bangun rumah, tetangga gak boleh kita memplaster dinding kita yang sebelah rumahnya dia. Ini boleh enggak seperti itu? Dalam hal Islam tidak boleh. Harus diberikan kesempatan kepada tetangganya untuk memperbaiki rumahnya lewat samping rumahnya, untuk memperbaiki dinding yang sebelah ini, perbatasan tanah orang di sini, ini dinding rumahnya, ini tanah tetangganya. Dia tentu harus lewat tetangganya untuk perbaiki dinding ini. Tidak boleh dihalang-halangi ini. Karena ini hak jiwar ada di situ. Tuh bayangkan. Nah, orang yang tidak mengizinkan, dia telah berbuat zalim. Subhanallah. Jadi banyak sebetulnya, ya, hal-hal yang dalam kehidupan bertetangga yang harus kita mengerti, ya. Nah, baik, di sini akan disebutkan ini. Ajar lahu haqqun ala jari. Dan sampai kan itu Rasulullah SAW menyebutkan, ya, wallahi la ilaha illallah min wallahi la yu'min, demi Allah ia tidak beriman. Demi Allah ia tidak beriman. Demi Allah ia tidak beriman. Man la ya'manjaru bawa'iqah. Ya, yaitu orang yang tidak aman tetangganya dengan kejahatan-kejahatan dan gangguan-gangguan yang dilakukan selalu oleh dia. Ya kan, imam binatang ternaknya yang mengganggu selalu makan bunga temannya, yaitu dilepaskan seendaknya, ayamnya kadang buang kotoran di teras rumahnya, ya itu mengganggu kan, tak? Banyak hal kadang-kadang, ya, ataupun kadang-kadang ketika menghidupkan, apalagi yang suka musik tetangganya hidupkan, waduh, sampai tengah malam dinding rumahnya kayak mau roboh gitu kan. Nah, ini buah keazab berdosa, ya, sambil mati sesuatu yang haram dengan tambah dosa lain, ya, ataupun ketika menghidupkan mesin motor di pagi hari, teman masih atau pulang malam hari, jam 1 malam pulang terus gas motornya dikencang-kencangin. Nah, maka ada adab sebagian di masyarakat kalau masuk gang motor harus dituntun atau tidak boleh dihidupin motornya, kan gitu. Karena mengganggu kalau sudah tengah malam, ada anak yang sakit, ada tetangga yang sakit, macam ya, ada yang istirahat. Subhanallah. Adab-adab Islam sangat indah, sangat memperhatikan kehidupan kebersamaan. Dan ini mestinya yang harus dipelajari, yang disebarkan kepada masyarakat, ya. Sungguh indah sekali ajaran agama kita ini. Semua persoalan-persoalan kehidupan sosial masyarakat dikaji, diterangkan apa solusinya jika terjadi sengketa. Nah, jadi tadi kita sebutkan, Rasulullah SAW menyebutkan demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, orang yang tidak aman tetangganya dengan ganggu-gangguan jadi dia selalu. Ya kan? Kadang-kadang ya buang sampah dibuang ke arah tetangganya. Ya, kadang-kadang pohon tetangganya selalu daunnya sampahnya ke rumah tetangga lain. Ya, banyak hal lah, banyak hal. Kita harus menjaga sekali hal seperti ini. Bukan asal Nabi SAW sambil cari hatta kada yurisahu, dan bahkan kata Jibril, ya, lazala Jibril Yusi ini, kata Rasulullah, sementara Jibril mewasiatkan aku terhadap hak-hak tetangga sampai aku menyangka bahwa tetangga itu akan dapat hak warisan. Begitu tingginya hak tetangga. Subhanallah. Hak tetangga. Kita harus tahu ya, tetangga itu kadang-kadang ada yang karib kerabat tetangga sekaligus, ya, sama agamanya. Ada karib kerabat tetangga beda agama. Ada karib kerabat ada tetangga sama agama bukan karib kerabat. Ya, ada tetangga yang beda agama. Ya, bukan karib kerabat. Ya, bukan karib kerabat yang seagama atau karib kerabat yang tidak seagama atau tetangga yang tidak seagama, ya. Maka semuanya berlaku. Walaupun tetangga kita itu Nasrani, Yahudi, apapun agamanya, kita tidak boleh menyakiti tetangga kita. Paham? Inilah bagi orang liberal, ya, jangan dikatakan sedikit-sedikit orang menjelaskan tentang hak-hak atau orang bicara tentang jihad segala macam disebut radikal. Pahami agama ini dengan lengkap, bahwa kami yang menjelaskan tentang bagaimana akidah Ahlussunnah Jamaah yang berpegang teguh dan paham salafus saleh mengerti benar dengan hak-hak tetangga tersebut, dan kami mempelajari itu dituntut. Tidak ada ajaran di dalam manhaj kita, dalam ajaran ya, Ahlussunnah Jamaah, pahaman salafus saleh, ya, yang menghasut yang untuk menyakiti orang yang beda agama sekali. Tapi memang ada aturan juga, ada batas-batasan. Bukan harus kita mengikuti acara agama lain, bukan harus kita mengikuti acara-acara ritual agama lain, itu tidak boleh. Ya, jangan pula salah paham. Ketika ada orang tidak mau mengikuti ritual-ritual agama lain, dianggap itu intoleran, ya, anti toleran nih orang. Ini orang yang tidak paham anti toleran itu apa. Anti toleran tidak mengganggu orang lain dengan hak-hak yang diberikan, baik secara negara maupun secara agama. Agama memberikan hak kepada tetangga kita. Walaupun dia bukan seorang muslim, tidak boleh kita sakiti, tidak boleh kita ganggu. Ya. Bahkan Rasulullah SAW ataupun seorang sahabat Rasulullah SAW ketika suka memberikan hadiah juga kepada tetangganya yang beda agama. Lalu bagaimana dengan ayat-ayat? Kalau kalian itu tidak radikal, kalian kan menyebutkan adanya jihad, adanya bersikap keras terhadap orang beda agama. Oh, itu bos, itu untuk orang-orang yang memang dia orang-orang yang memusuhi Islam. Orang-orang yang memang ya adalah negaranya diputuskan oleh bangsa negara pemimpin kita untuk berperang dengan mereka. Ya, orang-orang yang menyakiti kaum muslimin. Nah, beda lagi hak-hak itu, ada tafsilnya di situ. Nah, kalau hidup damai dalam satu negara, ya, Islam tidak menyuruh sesama masyarakat satu bangsa, ya, untuk saling bunuh-membunuh walaupun beda agama. Ya, kalau salah satu agama melanggar hukum, harus diperkarakan. Jangan dibela-bela yang salah. Oh, kadang-kadang ada juga sebagian tipe orang, ya, setiap yang non-muslim dibela oleh dia. Nah, ini kalau muslim gak dibela oleh dia. Ini ada juga jenis manusia yang hidup di negeri kita seperti itu, ya. Terutama yang dikenal dengan buzer-buzer, yang buset gitu, ya. Baik, ini baru kita ketahui bersama, ya. Jadi, tidak boleh. Hak tetangga itu harus kita sangat kita jaga. Sekalipun apa kita katakan tadi, beda agama. Ya. Apalagi hanya beda paham saja. Ya, kadang-kadang ini karena beda paham dengan menuduh orang lain sebagai Wahabi dan segala macam, disakiti, ini enggak boleh. Dia tetap, ya, orang kafir aja enggak boleh, apalagi beda masalah paham saja dalam agama, ya. Perbedaan-perbedaan yang mungkin diterai dalam agama kita, tidak boleh kita di situ melakukan pengusiran, mengganggu dia, menyakiti dia, sesama-sama kaum muslimin harus saling menjaga antar satu sama lainnya, dan juga demikian pula sesama tetangga. Baik. Kemudian, ya, pamahtaja ila jarihi ka'an yahtaju ila ijra'il ma' fi ardi. Nah, ini. Seseorang yang butuh kepada tetangganya, seperti untuk mengalirkan air ke lokasi tanahnya, ya. Maka bagaimana? Au mamarra fi mulkihi. Ataupun lewat di tempatnya itu jalur air, ya, untuk membuat tempat jalur air. Au nahdhal atau lain sebagian. Fa'ala jarihi ay yuhaqqiqa lahu hajatahu. Maka tetangganya tadi harus memberikan kesempatan, memberikan kemudahan kepada tetangganya yang butuh itu. Enggak boleh. Nah, ini enggak boleh demikian. Jadi harus diberikan. Soangkal bi iwadin, kalau memang banyak terpakai, kalaupun enggak mau gratis, tapi dibayarkan. Kan ada pula kasus kemarin kita dengar enggak? Ada rumah yang enggak ada jalan setelah ditembok oleh tetangganya. Beberapa kali itu viral, ya. Ada rumah yang dibeli, ditutup jalannya oleh tetangga. Muka depan dia enggak bisa masuk ke rumahnya kecuali manjat tembok tetangganya lagi. Subhanallah, ini enggak boleh dalam Islam. Enggak boleh dalam Islam. Dan mestinya hukumnya ini harus masuk ke dalam hukum pidana atau perdata ini. Harus dibahas seperti itu. Pemerintah harus wajib mendesak tetangganya untuk beri jalan untuk masuk ke rumahnya. Minimal ada jalan setapak. Walaupun dibayar. Ya, kalau dibayar enggak masalah. Ya. Tapi tidak boleh sama sekali, enggak ada solusi, enggak boleh. Nah, ini kejadian-kejadian juga banyak di masyarakat kita seperti itu. Ya. Dan juga di bagian, dan juga seperti itu juga perusahaan-perusahaan juga ada demikian, ketika ada orang tidak mau jual tanahnya, maka tanah sekeliling sudah dikepung, akhirnya dipagar, nah terpaksa dia jual tanah dengan murah. Ini perbuatan yang zalim sekali. Ya, dia wajib memberikan jalan bagi tanah yang dia ada di tengah-tengah itu, dia wajib memberikan jalan. Walaupun dengan dibayar. Dibayar juga tidak bukan berarti harus dengan harga yang mencekik. Didoa ditinggikan harganya semau-maunya. Tidak demikian juga. Maka disitulah tegaknya hukum di sini. Pemerintah, hakim, qadhi, ya, penegak hukum harus masuk di sini. Ya, harus masuk di situ dan harus memberikan solusi masalah ini. Nah, kalau orang belajar kan ada di sini tuntunan-tuntunan. Ada syafaat tadi kita sebutkan, ada juga hakul jar. Nah. Baik. Sawan kana bi iwadin aw bi ghairi iwadin. Apakah itu dibayar atau tanpa dibayar? Ya. Walajuzu lil insan ayahdutsa fi mulkihi ma yadur bi jari. Dan tidak boleh juga seseorang, ya, dia membuat pada miliknya dia sesuatu yang membahayakan tetangganya. Enggak boleh juga. Ya, membahayakan tetangganya, bisa roboh ke rumah tetangganya, ya, atau sesuatu. Seperti juga mengganggu tetangganya dengan membuka jendela. Tatillu ala, ya, baitihi. Jadi enggak boleh. Yang mana tetangga dibuat jendela yang bisa melihat, ya, rumah, isi rumah tetangganya. Yang mengganggu dengan adanya jendela itu, tetangganya menjadi tidak nyaman. Bisa diintip, bisa terlihat sesuatu yang tidak pantas dilihat. Maka tidak boleh. Ya, kalau jendela kita itu akan membuat tetangga terganggu, maka kita harus tutup. Harus tutup tetangga kita, arah ke tetangga kita itu, ya, karena mungkin bisa adalah posisi-posisi yang tidak pas pada tempat tersebut. Bisa melihat, ya, istrinya lagi sedang jemur pakaian dan atau lagi mandi padahal, ya, ini tidak boleh, ya. Baik, yaitu seperti membuat jendela yang terbuka, ya, ke rumah arah tetangganya yang dapat mengganggu tetangganya tentunya. Kalau tidak mengganggu tetangga mengizinkan itu beda lagi. Au masna'in yaqliqu jaru. Nah, dibuat dekat rumahnya di oleh perusahaan home industry umpamanya. Iya, tang tuntang, ya, ngaduk tepung, tetangganya enggak aman terus tidur gitu kan? Nah, atau seperti itu juga berternak. Di depan rumah dibuat ternak, ya, itu juga mengganggu tetangga, baunya bukan baring main, ya. Itu mengganggu walaupun tetangganya diam, setiap tetangga tersakiti, dosa ngalir terus. Ya. Bayangkan itu bahayanya hidup bertetangga harus sangat. Jadi seperti membuat masna, ya, pabrik ataupun, ya, tadi industri home industry, ya, atau membuat, pokoknya ada usaha di rumahnya yang memiliki suara yang keras. Nah, itu enggak boleh mengganggu tetangganya. Ya. Wa idza kana bainahuma jidarun mustarakun la yatasarrafu fihi wa yadu 'alaihi khashab. Nah, kalau ada dinding yang batas, itu dinding ini, dan sama-sama hak bersama di situ, tidak boleh ya apa namanya dia melakukan sesuatu kecuali telah memberitahu tetangganya. Ya memasang tonggak kah atau apa namanya itu cagak atau apa saja illa inda durah kecuali dalam saat darurat. Nah, ka yahtaju ilaihi inda tasqif, seperti dia butuh untuk masang atap rumahnya mesti nyandar ke situ, enggak ada cara yang lain. Fala yamna'anna min dzalik. Enggak boleh juga tetangga kita yang mau memasang, maka enggak boleh kita larang tetangga kita tadi itu kalau dia butuh. Nah, sebagai tetangga kadang-kadang ketika membangun kemudian sebelah bagian rumah dia enggak boleh dikulitin dengan alasan pemunya mengganggu rumah dia atau sebenarnya tidak boleh lewat atau semacam. Ini enggak boleh sebetulnya. Karena Rasulullah SAW menyebutkan dalam sabdanya, la yamna'u jarun jarahu ayaghriza khashbatan fi jidarihi. Nah, tetangganya butuh nih nyangkut sedikit ke apa namanya? Memasang ke dindingnya itu untuk apa namanya? Apa istilahnya? Reng-reng ya, memasang atap umpamanya ada kebutuhan ke situ. Maka janganlah seorang tetangga melarang tetangga yang lain untuk menancapkan kayu rengnya di dindingnya. Nah, itu bayangkan itu. Kalau dia tidak punya cara lain untuk memasang itu, tentu dia yang butuh umpamanya. Nah, ini bayangkan hak-hak ini. Tetangga yang luar biasa, ya. Masalah yang keempat adalah masalah jalan, turukat. Kemudian la yuzu mudayaqatul muslimin fi turuqatin, tidak boleh menyempitkan, memberikan kesusahan kepada muslim dalam jalan mereka. Baik itu dalam bentuk apapun, apalagi pesta ya atau pengajian, tidak dibenarkan sama sekali di jalan itu. Jalan jangan dipakai, jalan umum tidak boleh dipakai untuk pesta atau untuk pengajian. Tidak boleh karena mengganggu orang lewat. Bisa saja ada orang yang sakit, ada orang kecelakaan butuh lewat ke situ ya, yang akhirnya harus muter jauh ya. Ya. Dan banyak hal yang terjadi kadang-kadang. Ada orang yang buru-buru, ya, anaknya sakit, macam-macam lah. Maka tidak boleh mengganggu, menyusahkan kaum muslimin di jalan mereka. Tidak boleh diganggu. Nah, kadang-kadang enggak. Dibuat apa? Kadang-kadang rumah di pinggir jalan, bagasinya nyulur ke sini. Kadang-kadang air pincurannya ke jalan di bawah. Subhanallah, apa nama istilah ini? Dari buangan air dari atapnya ke jalan perginya. Subhanallah, enggak boleh itu. Gimana kalau orang lewat? Hujan hari kan terganggu juga orang. Mobil lewat disiram dan macam-macam, ya kan? Subhanallah, ini Islam tidak boleh. Hak jalan jangan dipanggil. Dan pernah viral kan, ada orang yang parkirnya dibuat parkiran jalan umum. Ini suatu saat sudah keterlaluan banget seperti itu. Tidak ada rasa malunya begitu. Ya itu. Jadi tidak boleh, jalan itu tidak boleh dibuat apa-apa. Di termasuk di sini orang yang dagang kaki lima di sini sebetulnya. Karena jalan jangan dipakai. Jalan itu tempat jalan, bukan tempat berdagang. Oh ini Ustaz keras kajiannya. Ya harus bagaimana lagi? Yang menyebabkan macet, yang menyebabkan kecelakaan, yang menyebabkan kadang-kadang terganggu, kan itu kadang-kadang. Ya kan? Ini mengganggu sebenarnya, mengganggu. Nah, oleh sebab itu ini Islam memberikan, jalan itu milik bersama, tidak boleh disempit-sempitkan dengan apapun alasannya. Dan di sini oleh sebab itu Islam sampai membuang batu duri di jalan saja diberikan pahala. Demikian keutamaan menyingkirkan hal-hal yang mengganggu di jalan kaum muslimin. Nah, ini berarti ini proyek perbaikan jalan itu memiliki pahala ya. Maka sekarang kan biasa kita memperki amal-amal soleh ya. Kalau antum punya pasir, punya ada semen, antum punya ada namanya kegiatan sosial dari masyarakat atau yang punya dana, ini harus perhatikan ini. Karena barangkali sekarang negara kita kan kurang uang ya, sehingga tidak sedikit jalan-jalan yang rusak di mana-mana. Nah, bisa saja orang-orang yang memiliki jalan-jalan yang berbahaya, karena sempat viral ada jalan ditanam banyak, kalau musim hujan ditanam padi, dan tanam pisang, ditanam kelapa, ya macam-macam kan. Nah, bagi antum yang ingin berbuat baik sebenarnya, antum apa namanya yang punya dana atau beberapa orang bekerja sama untuk menambal jalan itu dapat pahala antum, pahala itu berpahala di situ, ya. Nah, jadi karena antum telah memperbaiki bahaya yang telah mengancam jiwa kaum muslimin yang lewat di jalan tersebut, orang yang melalui jalan tersebut. Jadi selama ini kita kan banyak melihat kebaikan-kebaikan, meripakan fakir miskin, janda, anak terlantar. Iya, itu kebaikan. Tapi juga jalan itu juga punya kebaikan. Yang dianggap oleh orang sekarang, yang dianggap itu hal yang perkara yang mungkin terluput lah maksudnya dari sebagian kita. Untuk memberikan perhatian sumbangan kepada jalan-jalan yang rusak. Nah, ini juga satu apa namanya jalan ibadah yang baru yang harus kita perhatikan ya. Moga ada juga badan sosial yang peduli dengan hal ini. Itu dia punya alat-alat setiap jalan-jalan yang bolong-bolong dia tambal ya biar nyaman orang-orang yang lewat jalan tersebut dia mendapat pahala. Baik. Kemudian tidak boleh pula la yusu ayyuhdi tapi mulki mayudaiqu tariq. Tidak boleh dia membangun pada miliknya akan menyebabkan sempitnya jalan tadi yang kita sebutkan. Apakah itu bagasi, apakah itu apa aja atau buat sedikit gerobak dagangan, sesuatu hal yang menyempitkan jalan tidak boleh dilakukan. Ya, itu bayangkan ya, itulah hak-hak ini harus diketahui oleh kita sebagai seorang muslim biar kita ya memberikan yang kenyamanan kehidupan bermasyarakat. Kemudian lain juga itu kata mauqifan didabatihi au sayaratihi ya bitarkil marah. Dia tidak boleh mengambil tempat parkir ya untuk baik untuk kendaraannya atau untuk tunggangannya ya itu adalah jalan lewat. Jangan. Ya. Dan kemudian juga memasang polisi tidur. Itu semestinya tidak seenaknya dan harus dilihatkan standar yang benar. Karena kena polisi tidur ada orang kecelakaan. Ya, tidak sedikit juga orang kecelakaan atau banyak motor mobil orang yang rusak. Nah, ini juga harus diperhatikan. Nah, harus ada standarnya lah. Kalau memang tidak boleh ngebut, ya harus ada hal-hal yang tidak merugikan yang lain, ya. Tidak boleh dijadikan tempat parkir, tidak boleh dijadikan tempat apa namanya? Tunggangannya, parkir kudanya, delmannya atau apanya, jalan-jalan umum tidak boleh, ya. Kemudian at-tariq hakul lil jami'. Yang keempat, jalan itu milik semua orang. Fatajibul muhafadhatu alaihi. Jadi jalan itu milik semua orang, maka wajib dijaga benar jalan itu. Jadi lampunya, ya kan, keselamatannya, subhanallah. Islam luar biasa, ya kan. Min jami'i ma yadurru al-mar'a alaihi. Jadi wajib benar-benar diselamatkan, dijaga dari perkara-perkara yang akan mengganggu orang yang lewat di jalan itu. Apapun saja bentuknya. Makanya kalau rumputnya dalam ditebas ya di pinggir-pinggir jalan kalau di daerah-daerah desa ya saya biasanya diadakan gotong royong bersama ya kan bersih jalan. Kawadil mukhalafat al-qumamat. Nah, ini ada juga orang kalau buang sampah ke jalan. Subhanallah. Ya di sini seperti membuang sampah, barang-barang buahan bekas-bekas dibuang ke jalan. Nah, ini kadang-kadang ya air kotor dibuang ke jalan. Kadang-kadang cuci motor, cuci mobil ya buang ke jalan. Nah, dan lain sebagainya. Li'anna imatatul adza, li'anna imatatul adza anitariq syu'batun minan syu'abil iman. Karena menyingkirkan segala hal yang mengganggu dari jalan merupakan salah satu cabang dari keimanan. Itulah tentang hakul jiwar ya, maka semoga saudara-saudara kita yang punya rumah di pinggir jalan benar-benar menjaga hak jalan. Jangan sampai dicuri walau hanya satu jengkal saja. Nanti dengarkan hadis yang pembahasan berikut ini yaitu dengarkan nanti pembahasan masalah al-ghasbu ya, yaitu masalah perampasan. Disebutkan dalam hadis orang yang mencuri satu jengkal saja di akhirat nanti akan dikalungkan ke lehernya 7 lapis bumi. Apakah sanggup membawanya? Demikian penderitaannya di akhirat di padang mahsyar. Baik. Itu sedikit tentang masalah apa tadi itu? Syafa'atu wal jiwar. Agak lama pembahasannya ya, kita mau kejar sampai kepada masalah al-ghasbu ini, perampasan. Baik, yang ke bab yang ke-14. Bab yang ke-14 adalah yaitu titipan al-wadi'ah wal itlafat. Nah, atau barang-barang yang rusak. Nah, barang-barang yang dirusak, dititipkan dirusak oleh pemilik ya, orang yang menitipkan atau rusak tidak sengaja. Nah, bagaimana hukum-hukumnya itu? Atau ada orang lain merusak barang orang lain, apa hukumnya di sini? Di sini ada dua bahasan yaitu al-wadi'ah wal itlafat, titipan ya. Dan juga hal-hal yang kerusakan-kerusakan itu. Bagaimana domannya, bagaimana tanggung jawabnya. Pertama adalah tentang al-wadi'ah, ta'rifuha wa adillatu masyru'iyyatiha. Definisi, pengertian tentang wadi'ah, titipan itu apa. Dan apa dalil disyariatkannya. Al-wadi'ah adalah itu benda yang diletakkan oleh pemiliknya atau orang yang mewakilinya di sisi orang yang bisa menjaganya. Bila iwadin, tanpa ada bayaran. Nah, wadi'ah itu saling tolong-menolong saja. Hanya amanah. Seseorang mau menitipkan barangnya yang tidak aman di rumahnya pada seorang yang memiliki lebih aman di rumahnya, pagarnya, ada jagaannya, maka dia boleh menitipkan. Tidak seperti yang pernah disebutkan oleh Syaikh Fauzan nanti atau dalam kitab Mulakhas Fiqih beliau, atau juga di sini mungkin dijelaskan kalau ada orang wadi'ah, kan ada di bank-bank istilahnya wadi'ah sekarang. Tapi kalau dia mendapat bunga itu bukan wadi'ah, itu adalah pinjam dan itu adalah riba. Ini akan dijelaskan nanti ya, insyaallah. Jadi menitipkan sesuatu pada orang lain yang bisa menjaganya tanpa ada bayaran. Tidak ada bayaran. Kalau dibayar artinya apa? Sewa namanya. Sewa menyewa, ijar jadinya nanti. Ya kan gitu. Dalil disyariatkannya adalah yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala, "Fal yu'addil ladzi tumina amanatahu." Hendaklah dia menyerahkan barang yang dipercayakan kepadanya. Nah, jadi jangan dikatakan enggak pernah kamu nitip sama saya, enggak demikian. Ini perintah Allah. Itu seorang, bagaimana seorang tadi dipuji oleh "Fal yu'addil ladzi tumina amanah." Enggaklah orang yang dipercaya menitipkan amanah itu untuk menyerahkan amanah, nah, titipannya tersebut. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Allah menyuruh kalian untuk menyerahkan amanah-amanah, titipan-titipan itu kepada pemiliknya. Nah. Dan juga sabda Rasulullah SAW, "Addil amanata liman ya'tamanak." Serahkan amanah itu kepada orang yang berikan menyerahkannya kepadamu. Jadi artinya titipankah? Ya, harus amanah itu berupa titipan. Ya, salah satu bentuk amanah adalah titipan. Maka kalau ada orang menitipkan, serahkan kepada pemilik, jangan sampai tidak mau. Wala takun man khana, jangan mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Nah, ini enggak boleh sifat. Tidak boleh ada orang mengkhianat, lalu kita mengkhianati dia, enggak boleh. Kita enggak boleh sama sekali mengkhianati dia. Ya, ini larangan. Oh, kenapa kamu berkhianat? Seorang suami membalas pengkhianatan istri dengan pengkhianatan pula. Seorang istri atau sebaliknya, tidak boleh. Seorang anak kepada orang tua atau teman sejawat, tidak boleh saling berkhianat. Antara pemerintah dengan rakyat, pemerintah berkhianat kepada rakyat, rakyat tidak boleh membalas dengan khianat pula kepada pemerintah. Tetap taati dan taat kepada aturan agama, bagaimana menyikap pemerintah yang zalim. Ya, nah, jadi tidak boleh saling berkhianat, saling melakukan hal yang salah, tidak boleh. Walianna durratil wa haja, walianna durrata wal hajata da'iyatun ilil ida'i. Karena kadang-kadang ada hal yang darurat, kebutuhan untuk adanya saling tolong-menolong dalam masalah menitip barang itu. Menitip barang biasa. Kadang di pasar kita belanja, titip barang. Kadang kita mau safar, titip kunci rumah, titip sesuatu yang berharga. Ya, boleh saja. Paman wajah binafsihi al-qudrata ala hibdil amanah. Orang-orang yang merasa dirinya mampu untuk menjaga amanah, titipan orang. Fa'inu istahabu walahu ayyakbala al-wadi'ah. Maka dia dianjurkan untuk menerima titipan itu. Kalau dia merasa mampu. Apa pahalanya kan tidak ada sewanya, Ustaz. Apa? Pahala di sisi Allah. Jadi banyak sekali jalan-jalan mendapat pahala itu. Ada orang nitip barang sama kita, kita jaga, ya, itu dapat pahala kita. Ya, karena Rasulullah SAW menyebutkan, "Wallahu fi auni al-'abdi ma dama al-'abdu fi auni akhih." Ya, hadis ini riwayat Imam Muslim. Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama hambanya suka menolong saudaranya. Nah, itu. Jadi sebetulnya kadang-kadang konsep untuk bahagia, untuk hidup sejahtera ini, hidup ini ditolong Allah, apa? Lakukan. Tolong orang lain, Allah akan menolongmu. Bahagiakan orang lain, Allah akan bahagiakan kamu. Subhanallah ya. Jadi menyemasukkan kebahagiaan kepada orang lain, itu adalah ibadah dan Allah akan mengganti dengan kebahagiaan yang lain. Untuk kita yang lebih baik. Nah, demikian. Maka Allah akan menolong seorang hamba yang suka menolong saudaranya. Baik. Syaratnya gimana? Sahnya wadi'ah ini apa? Antakuni menjaya itu tersebut. Nah, orang yang menitip itu adalah orang yang memang boleh untuk bertransaksi. Yang menerima juga begitu. Ya, pantas dia untuk diberi amanah itu, diserahkan kepada orang yang pantas untuk menjaga, dan orang yang menyerahkan juga pantas untuk menyerahkan hal itu. Jangan sampai ada anak-anak bilang dititipkan emas atau apa semacam. Nah, ini jelas. Kalau ada insanun jaizat tasarruf malahu inda sair. Jadi, kalau ada seseorang menitipkan, ya, harta pada anak kecil atau orang gila atau orang bodoh, nah itu salah dia. Jadi harus tempat menitip itu adalah orang yang jaizu tasarruf, maksudnya boleh bertransaksi, sah transaksinya untuk bernegosiasi dan bertransaksi, dia boleh. Nah, kalau seandainya ada orang menitipkan barang di sisi ada anak-anak, orang gila atau orang bodoh, lalu barang itu rusak, maka nggak ada jaminan. Nah, litafriti, karena dia sendiri yang salah, keliru menitipkan di situ. Wain auda as-saghir, atau anak-anak, dan semisalnya atau tadi orang atau sesuatu yang lainnya menitipkan hartanya kepada orang lain, ya, sar wadi'a dhaminan. Ada anak menitipkan orang kepada seseorang, maka orang yang dititipkan tadi menjamin itu barang itu. Jadi jaminannya li ta'adihi bi akhirih, karena telah sampai dia menerima titipan itu dari seorang anak. Masalah yang ketiga di sini, hukum yang berhubungan dengan wadi'ah. Hukum-hukum yang berhubungan dengan wadi'ah apa? Al-wadi'ah amanatun. Wadi'ah itu adalah sebagai amanah yang tadi masuk dalam firman Allah yang telah kita bacakan di atas. Yaitu ditanggung jawab adalah amanah, tanggung jawab orang yang diberikan tempat penitipan itu. Orang yang menerima penitipan tersebut. Maka dia, orang yang menerima itu tidak wajib mengganti, ya, jika dia tidak menyia-nyiakan amanah. Contoh, dia disimpan mobil, titip motor. Tahu-tahu terjadi gempa, tertimpa. Roboh rumahnya, dia tidak mengganti. Karena itu di luar. Dia tidak. Tapi motor titip, mobil titip, lalu tidak dikunci oleh, ditinggalkan di luar pagar. Nah, itu sia-sian ya, bertanggung jawab. Karena dia laut tafrid, misalnya. Dia lalai. Nah, kalau ada kelalaian, dia bertanggung jawab. Jika tidak ada kelalaian, orang yang dititip tidak memberi, tidak wajib mengganti jika barang itu hilang atau rusak. Li'annaha amanatun kasairil amanat, karena dia sebuah amanah, seperti amanah-amanah yang lain. Wal aminu la yadman, orang yang menerima, orang yang dipercaya itu tidak bertanggung jawab, tidak mengganti jika dia tidak lalai, jika dia tidak lalai. Bersabda sabda Nabi SAW, ya, la dhamana ala, ya, la dhamana ala mu'tamin, ala mu'tamin, ala mu'tamin. Tidak ada jaminan wajib mengganti atas orang yang diberi amanah itu dengan syarat apa tadi? Tidak lalai dia. Sudah dijaga pada posisi yang sebenarnya. Ya. Baik. Titip ayam umpamanya. Nah, dia masukkan kandang. Kalau dibiar di luar tentu ya dicuri orang. Tahu? Dimakan binatang buas dan lainnya. Yang kedua adalah idza ta'adda 'alal wadi'ah. Jika orang yang diserahi amanah itu melakukan kesalahan terhadap amanah yang diterimanya, ya, atau lalai dalam menjaganya, maka dia wajib bertanggung jawab idza talifat, apabila amanah tadi rusak atau hancur. Li'annahu mutlifu limali ghairi, karena dia telah menghancurkan, merusak harta orang lain. Dia yang lalai. Jadi kita kalau titip amanah, ya seperti menjaga barang sendirilah. Kita dapat pahala. Yang ketiga adalah wajib atas orang yang dipercayai amanah itu menjaga amanah yang dititipkan kepadanya dalam di tempat yang memang pantas untuk ditempatkan. Ya, tadi kita tetapkan, ya, jangan titipannya barang-barang mahal di tempat-tempat yang terlihat, yang mudah diambil, yang tidak boleh. Ya, harus dijaga pada tempat yang sewajarnya. Nah, barang-barang titipan itu. Ya, kalau barang itu mudah pecah, jangan taruh di bawah, nanti mudah pecah sama anak-anak, kan gitu. Karena Allah Subhanahu wa taala menyuruh menyerahkan amanah itu kepada pemiliknya. Dan tidak hal mungkin hal itu tanpa menjaga amanah. Jadi kalau Allah suruh tadi, kita disuruh mengambilkan amanah itu kepada pemiliknya seperti saat dititip oleh dia. Artinya apa? Secara tersirat pesan itu adalah wajib menjaga amanah, sehingga amanah itu kita serahkan seperti saat diserahkan kepada kita. Nah, gitu. Jadi kan Allah menyuruh kita menyerahkan amanah kepada pemiliknya tadi. Bagaimana maksud itu? Di antara maknanya bukan mengembalikan saja, rusak, enggak mau tahu, enggak. Artinya memang dijaga. Kembalikan amanah itu kepada pemilik seperti saat kita terima dengan baik. Ya, tidak dirusak, tidak dibiarkan tanpa dipeduli, ya, tidak demikian. Ya, jadi tidak mungkin menyerahkan amanah itu kalau tanpa dijaga dengan baik-baik. Karena maksud dari titipan itu untuk dijaga. Kalau tidak untuk dijaga, buat apa dia taruh di rumah aja? Kan dia karena takut hilang di rumahnya, rusak di rumahnya, ya, maka dia titip sama kita. Baik. Wal wadi' multazimun bidzalika, ya, maka barang titip itu menuntut hal demikian. Fa in lam yafadha wa lam yaf'al ma iltazamahu, maka orang yang titip tadi harus wajib menjaga kewajiban dia untuk menjaga konsep komitmen dengan hal itu, ya, komitmen multazim, komitmen dengan hal itu. Jika dia tidak menjaganya dan tidak melakukan komitmennya dan tidak melakukan penjagaan yang seharusnya, nah, maka dia itu wajib membayar jika rusak, mengganti jika hilang. Yang keempat, ya juzu lil mustauda ayad fa'al wadi'a ila ma yahud. Nah, wahdu malahu adatan. Kalau seandainya seorang tadi juga menitipkan, orang dititipkan mau menitipkan pada orang lain juga boleh, ya, yang bisa menjaga hartanya itu secara normal, secara adat, ya, secara kebiasaan, dia orang yang bisa dipercaya. Jadi pada orang yang bisa menjaganya seperti siapa? Kepada istrinya, karena dia mungkin keluar kota juga dan ada temannya nitip pada rumahnya motor atau mobil. Nah, dia titip kepada istrinya atau uang atau emas ya, atau budaknya atau pembantunya atau penjaga rumahnya ya, khadimi atau sapamnya. Wa in talafat indahum min ghairi ta'addin, jika barang tadi rusak ya ketika dia tadi menyerahkan ke anak-anaknya, istrinya di rumah ya, tanpa ada kelalaian ya, dan tanpa ada melakukan suatu hal tindakan yang merugikan, maka tidak wajib menjaga, tidak wajib mengganti barang itu kalau tidak ada kelalaian. Yang kelima, la yujra ayudi ayuda ayudi ayudi aha ayuda ayudi aha inda ghairihi min ghairi udzr. Dan tapi tidak boleh ya, jadi yang keempat tadi dia boleh menyerahkan amanah itu untuk menitipkan kepada orang yang bisa menjaga hartanya di sendiri, yaitu istri anaknya ya, atau orang yang memang bekerja di rumahnya, sapamnya semacam. Dia tidak boleh menyerahkan amanah tadi pada orang yang tanpa ada uzur, kepada orang lain tanpa ada uzur. Nah, ada pun uzur yang boleh, amali uzur seperti dia safar akan keluar kota, atau hudur mautin fajaizun, atau adanya hal kematian, maka dia boleh ada uzur untuk minta kepada orang lain. Walai fa in auda'aha inda ghairi bi uzrin, maka jika dia menyerahkan amanah kepada orang tanpa ada alasan, lalu barang tadi rusak pada orang yang dititipkan amanah, maka ya kalau fa in auda'a inda ghairi bi uzrin, jika dia titipkan kepada orang karena ada uzur tadi, maka lalu barang tadi rusak pada orang itu, maka tidak ada jaminan untuk diganti. Nah, wa in kana bi ghairi uzrin domina, jikalau barang itu dititipkan tanpa ada uzur, tanpa ada alasan, maka wajib diganti. Li ta'dihi wa tafrih, karena dia telah melampaui kewajaran bersikap dan kelalaiannya dia. Baik. Yang keenam, apabila orang yang dititipkan itu takut terhadap barang yang dititipkan itu dan dia mau safar, maka inna wajib alaihi radduha ila sahibah, maka dia wajib mengembalikan barang titipan kepada pemiliknya atau yang mewakilinya. Jika tidak mendapatkan keduanya, ada orang mewakilinya, fa in yahmiluha ma'ahu fi safar, dia harus membawanya ikut bersafar, ikut dalam perjalanannya, ikut pergi, dibawa bersama dia. In kana dzalika ahfaz laha, jika itu lebih aman. Nah, jika tidak, wa illa dafa'a ila al-hakim, jika tidak harus serahkan titipan, maka berarti harus ada sini jasa titipan, maksudnya bukan jasa, kalau jasa itu dibayar. Titipan barang umpamanya di apa namanya, hakim itu maksudnya kalau di kita mungkin di tempat-tempat sosial atau yang memang memiliki profesi itu dibuka oleh pemerintah atau polisi ya, termasuk orang yang bisa menjaga dari pejabat ya yang amanah. Orang yang bisa tanggung jawab, Pak Desa kah, itu maksud hakim di sini, orang yang bertanggung jawab, Pak Desa kah, Pak RT kah, Pak RW kah gitu. Fa in lam yatamakkan aw da'a inda ma yasukum, jika tidak bisa, maka dia boleh menitip pada orang dia percaya. Di anna Nabi SAW, karena Nabi SAW sebelum berhijrah ke Madinah itu menitip titipan-titipan milik Ummi Aiman ya, ya, dititipkan pada Ali bin Anhu ya, dan menyuruh Ali untuk mengembalikan titipan itu kepada pemiliknya. Ketika Rasulullah SAW mau hijrah ya, kan Ali disuruh tidur di tempat tidur Rasulullah SAW, dan kemudian dititipkan pada Ali titipan-titipan orang-orang kafir Quraisy yang dipercayakan kepada Rasulullah SAW. Ini titipan 10, ini titipan 10, dan so, kamu serahkan kepada mereka ketika saya sudah berhijrah ke Madinah. Nah, itu diserahkan kepada Ali. Berarti boleh menitip kepada orang lain yang memang dipercaya. Maka Rasulullah menitipkan amanah-amanah orang kafir Quraisy itu kepada Ali bin Abi Thalib, yang dia percaya dengan Ali bin Abi Thalib tentunya. Ya. Demikian pula apabila orang yang dititipin ke barang itu dia sakit dan dikhawatirkan akan meninggal. Dan dia punya titipan orang-orang. Ya, ya, karena dia seorang orang yang jujur. Fa'in wajibu alaihi radwa ila asam, maka dia harus mengembalikan kepada pemiliknya. Fa'in lam yatamakkan auda'aha indal hakim, jika tidak bisa, dia harus menyerahkan kepada pejabat setempat. Ya, tadi kita sebutkan RT, lurah, RW, atau di sisi orang yang dia percaya. Yang ketujuh adalah, ya, yang ketujuh adalah, apabila barang titipan itu berupa binatang ternak, maka orang yang dititipkan pasti memberi makannya, rumputnya, ya, memberi makannya. Jika dia lalai tidak melakukan itu dan kemudian mati, maka dia wajib mengganti. Subhanallah. Dan dia berdosa dengan kelalaiannya tersebut. Nah, dia berdosa, ya. Karena itu ada perbuatan yang haram. Dia biarkan tidak makan, ayam tidak dikasih makan oleh dia, semacam dititipkan. Atau burung peliharaan dititip, ya. Tidak kasih air semacam. Maka jika mati dia harus kelalaiannya dia harus ganti dan dia berdosa atas kelalaian hal itu karena telah tidak memberikan makan binatang-binatang yang dititipkan tersebut. Li'anna kulla qabdin ratbin fi hajr, karena setiap jantung yang berdetak itu Ya, bila kita berbuat baik kepadanya, dapat pahala. Dapat pahala. Bahkan kita maaf bicara, seekor anjing saja dikasih minum dapat pahala, ya kan gitu. Yang kedelapan adalah ya, orang yang menerima titipan adalah orang yang dipercaya, maka dia diterima pernyataannya. Apabila dia mengaku bahwa dia telah menyerahkan titipan itu kepada pemiliknya, ya, atau kepada orang yang bertanggung jawab, ya, dan juga diterima pernyataannya dengan sumpah. Dengan sumpahnya, jikalau ada orang pemenya sudah dikembalikan, lalu dia orang yang menitip tadi bilang belum pernah kamu balikkan sama saya. Maka oleh sebab itu kalau ada titipan tentu harus ada pernyataan lah ya, serah terimanya harus ada biar aman. Right. Demi untuk menjaga tidak terjadi saling tuduh. Ya. Maka kalau itu terjadi maka orang yang dititipkan tadi dia bisa bersumpah bahwa dia telah membeli maka diterima hal itu. Apabila dia menyatakan bahwa barang itu rusak bukan karena kelalaiannya, itu juga diterima orang yang dipercaya. Karena kan kita menitip kepada orang yang terpercaya, maka pernyataan-pernyataan kita percayalah. Kalau dia berbohong gimana Ustaz? Ya, kalau dia berbohong ya dosa dia. Ya, berdosa. Nah, bagi orang yang menerima titipan, ya, tidak boleh menterlambatkan menyerahkan barang titipan apabila diminta oleh pemiliknya. Jika dia mengundur-undurkan, mengembalikan tanpa ada alasan, lalu rusak barang tersebut, maka dia wajib mengganti. Baik. Yang kesembilan. Nah, ini yang tadi kita sebutkan. Di antara bentuk di zaman modern ini, titipan itu adalah wada'i masrafiyah. Wada'i masrafiyah yaitu titipan uang di bank. Ya. Yaitu sebagian pribadi menitipkan uangnya di bank. Untuk masa tertentu atau tidak ada ketentuan masanya. Lalu bank mempergunakan uang itu ya untuk proyeknya atau berbagai macam produknya. Lalu bank memberikan untuk pemilik dana tadi faedah maliyah setiap bulannya. Ya, pembagian yang tetap setiap bulan diberikan dari titipan ini betul bukan titipan ini cuman bahasa riba dibahasa dengan titipan. Ya, riba dibahasa dengan titipan. Nah, ini bentuknya ini. Tapi pemiliknya menerima bagian tertentu setiap bulan dan ya 5%, 10%. Wadi tasiru fi ma'nal qard. Jadi ini seperti adalah dalam bentuk pinjam meminjam. Wa min haitsu tamalluku bank li'ainiha. Karena bank yaitu memanfaatkan mempergunakan barang tadi. Ya. Nah, wa talaqi bi dhimmati dan berasar dan itu menjadi tanggung jawabnya. Wa ta'ahudi bi radd mithla 'indal mutalaba. Dan dia berjanji akan mengembalikan barang tersebut saat diminta. Wahaya bihadi surah minar ribal muharram. Bentuk sepertinya adalah salah satu bentuk riba yang diharamkan. Itu. Dia nitip, tapi barangnya dipemanfaatkan orang, kemudian dia mengambil juga faedah dari barang yang dimanfaatkan orang itu dari keuntungannya. Falyahdharil muslimuna min wuqufihi. Hendaklah kaum muslimin hati-hati untuk melakukan hal ini. Amal wadai' allati la yataqadha sahibuha 'alaiha fa'idah. Adapun titipan-titipan yang tidak ada kerjasama dalam untuk orang yang menitipkan itu tidak mendapat faedah atas titipannya seperti yang dilakukan pada hari ini dan hisab jari, hisabul jari namanya ya. Hisabul jari oleh Syafi'i ya. Tidaklah mengapa simpanan ya yang tidak digunakan oleh bank ya. Li'annahu lam ya'khudh ziyadata 'ala asli malihi. Karena dia tidak mengambil faedah dari modal yang dia simpan di bank tersebut. Amma idza azama syakhs bi qabd ziyada. Dia mau nyimpan uang ini. Hisabul jari itu nyimpan uang di bank. Tapi dia tidak bisa harus terkena peraturan bank, dia harus menerima secara paksa tambahan-tambahan dari bank itu. Ya, dari persentase-persentase dari modal yang dia daripada nilai uang yang dia tanam yang dia simpan di bank tersebut. Dan dia mutarran lil ilal ida dan dia tidak bisa harus uangnya harus disimpan, enggak mungkin disimpan di rumah karena banyak gitu ya. Nah, maka kalau dia terdesak seperti ini, ya, misli hadil bunuk haitsu yalhaqu darar. Jadi kalau dia tidak simpan di bank, dia akan hartanya akan rusak, terganggu atau dikhawatirkan akan dicuri atau dirampok semacamnya. Maka fa'in yaqbidu, maka dia boleh mengambil bunga yaitu faedah atau bunga tadi dan dia gunakan untuk sumbangan kepada kebutuhan kaum muslimin secara umum. Nah itu, seperti tadi apa? Untuk menombol jalan yang lubang-lubang tadi, membangun toilet umum, ya, MCK umum, dan segala macamnya. Ya, itu boleh. Atau irigasi umum, yang pokoknya kebutuhan-kebutuhan umum, ya. Atau apa namanya ini, apa ini, kalau di pinggir jalan itu ada jalan apa namanya jalur air yang tidak terbuat, maka digunakan kebutuhan-kebutuhan kaum muslimin, kaum muslimin secara umum. Masalah yang keempat ini, waduh. Ini mudah-mudahan kita dapat keperampasan ini, ya. Tinggal satu setengah halaman lagi, yaitu itlafat. Nah, barang-barang yang rusak, nah, ketika dititipkan, bagaimana tanggung jawabnya ini? Itlafat ini barang-barang orang, baik dipinjam atau disewa atau apa, jika rusak. Yahrumul itidau ala amwalin nas. Pertama, diharamkan melakukan ya pengrusakan terhadap harta orang lain. Ya, atau mengambilnya tanpa ada alasan yang benar. Barang siapa melakukan, seperti ya, begal, ya, perampok, curi, segala macamnya ya. Atau tadi, memeras ya. Atau pungutan liar, ya itu, maka itu harta-harta yang haram semua. Barang siapa yang melakukan, ya mengambil, ya, tada ala mali gairihi, yang mengambil harta orang lain, lalu rusak sama dia. Wakana hadamal muhtaraman, dan harta ini umpamanya harta yang berharga. Maka dia wajib untuk mengganti. Ya, umpamanya, ya, dia apa namanya mematahkan spion mobil orang atau spion motornya diganti. Kadang mereka minta sebab itulah fimali dari atau dia menjadi sebab rusaknya harta orang lain. Bilhalin qaidin, ya, atau bifatibabin au nahwi dzalik. Jadi dengan sebab apa namanya terikat tali. Atau karena buka pintu, seperti umpamanya kadang-kadang ada orang tidak perhatian, ya kan? Seenaknya buka pintu pinggir jalan, tiba-tiba ada motor. Nah, ini dia telah menyebabkan orang lain celaka. Dia bertanggung jawab hal itu. Ya. Bila kita menyebabkan harta orang lain, rusak karena kita, motor, mobil, ataupun kita berhenti tidak pada peraturan yang tepat, lalu ketabrak atau tertabrak orang lain, macam dia bertanggung jawab. Jika dia punya binatang-binatang ternak, maka dia wajib menjaga di malam hari. Jangan dilepas, ya, binatangnya di malam hari sehingga makan tanaman-tanaman orang lain. Nah, min ifsadi zuru'in nas, merusak tanaman pertanian orang lain atau bisa menanduk atau merusak rumah orang, buang kotoran segala macamnya atau membahayakan jiwa orang lain. Kambing, sapi yang tidak sehingga ketabrak mobil, ketabrak motor. Nah, ini tidak boleh. Ya, tidak boleh, harus dijaga hartanya, jangan sampai membuat orang lain celaka. Ini perlu diberikan kepada sebagian daerah-daerah yang kerbau sapinya berkeliaran, ya, atau babi yang kadang-kadang membuat kecelakaan bagi orang lain. Nah, baik, ini ya, fa in ahmalaha wasal fasad. Jika dia yang lalai dan terjadinya bahaya akibat itu, maka dia wajib bertanggung jawab itu. Ya, sapinya yang tadi tidak dikurung ini tertabrak atau semacam, lalu orang jadi cedera semacam, kerusakan dia harus tanggung. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memutuskan anna ala ahli al-amwal, bahwa setiap orang pemilik harta dia harus menjaganya di siang hari. Menjaga di siang hari, ya. Wal mawasi hibtuha bil-lail. Para peternak harus menjaga di malam hari. Jadi harus ada kandangnya, gitu maksudnya, ya. Wa afsada bil-lail fa innahu matmun alaihim. Jika apa yang timbul jika binatang-binatang ternak melahap tanaman orang lain, makan tanaman orang lain, maka dia wajib mengganti. Karena harta manusia dan jiwa mereka adalah hal yang berharga. Nah, ya. Fa yahrumu ta'di alaiha. Diharamkan untuk merusak dan mengganggunya. Tidak boleh. Au tasawwafi ifsadia au halakia, atau menyebabkan ya sebagai sebab terjadinya kerusakan dan kehancuran. Nah, ini banyak ini. Ya, maka kadang-kadang itu harus diperhatikan. Karena dia yang salah, nyalip sebelah kiri, kemudian ya ketika terpepet, akhirnya dia pula yang marah. Ya, ini juga banyak. Jadi perhatikan, orang yang tidak mengikuti peraturan-peraturan menyebabkan terjadi kecelakaan, itu dia yang bersalah sebetulnya. Ya. Wasailu minal insan awil hayawan. Sa'il itu apa maksudnya? Yaitu orang yang jahat, ya, sesuatu yang berbahaya. Manusia yang seperti tadi kita sebutkan, begal, perampok, penyamun, pemeras, ya, pungli, ya. Orang yang suka su'ala ghari ajian, orang yang suka baik manusia atau binatang yang membawa kerusakan bagi orang lain, illam janda fi illa bekatal. Jadi ada binatang ini, kita enggak bisa, kalau tidak dibunuh kita bisa dibunuhnya, ya, atau manusia, lalu kita menjaga, ada perampok masuk ke rumah kita, kita tidak bisa menjaga diri kecuali harus terbunuh dia, tapi kalau bisa tidak membunuh jangan dibunuh. Tapi karena kita harus membela diri, akhirnya dia mati karena kita. Maka kita tidak masalah di situ. Ini nih. Jika tidak bisa untuk menghalangi kecuali terjadi pembunuhan, lalu orang dia bunuh, ya, pala domana alaih. Dia tidak wajib mengganti. Tidak ada di kisos kalau orang perampok masuk ke rumahnya segala macam, ya. Lianna qatalahu dafa'an nafsi, karena dia membunuh karena menjaga jiwanya sendiri. Berdasarkan sabda Nabi SAW, man urida maluhu, ya, bighairi haqqin. Orang yang hartanya diambil, dirampok, diambil tanpa alasan yang benar, faqatala, lalu dia mempertahankan, faqutila, lalu dia tersebut sampai dibunuh untuk mempertahankan, itu pawa syahid, maka dia adalah mati syahid. Arti di sini, seseorang yang menjaga dirinya, ya, namun dia tidak punya cara kecuali terjatuhnya korban, maka itu tidak masalah. Dia tidak dituntut secara hukum, ya, karena dia membela haknya dia, menyembela jiwanya dia. Baik yang membahayakan itu binatang, anjing peliharaan orang lepas. Nah, anjing ini menggigit orang dan gimana, dan tidak bisa kecuali harus ditembak, ya, terus gimana lagi? Atau harus dibunuh? Ya, karena tidak bisa, harus pukul kepalanya. Kalau dipukul kepalanya mati, ya ini gimana? Itu adalah sesuatu yang tidak mungkin untuk dihindari bahayanya kecuali harus terjadinya korban, itu tidak masalah, ya. Tapi kalau kita tidak harus membunuh, tidak harus dengan cara yang bisa menyelamatkan diri tanpa terjadi korban, itu lebih utama. Namun jika terdesak dan seterusnya, kata Rasulullah SAW, atau kita menjadi korban, maka orang tersebut disebut syahid. Baik. Tetapi ada orang yang merusak hal-hal yang diharamkan Allah, seperti alat-alat permainan atau hal-hal lambang-lambang kekufuran, atau tempat pembuatan khamar, atau kitab-kitab yang isinya banyak membawa kepada kesesatan, kufur dan bid'ah-bid'ah, atau kaset-kaset, majalah-majalah yang penuh dengan gambar-gambar yang merusak anak-anak muda, ya, ketelanjang, wanita-wanita porno, dan itu, maka itu tidak ada jaminan sebenarnya. Lakin tidak boleh. Nah, ini juga. Jadi, apakah boleh setiap orang melakukan itu? Ya, kalau itu dirusak tidak boleh, kata Syekh, kata penyusun di sini menyebutkan, lakin layakun itlafu ala itlaqi, bukan berarti itu boleh dihancurkan secara bebas. Labudda bal labudda min taqyidihi bi amri hakim, harus di bawah izin pemerintah. Nah, jadi enggak boleh ada majalah, ada orang jual majalah porno di kaki lima, lalu kita ambil, kita bakar, kita robek-robek, enggak boleh. Kecuali memang kita petugas, ya, berwenang dari tugas kita, memang itu tugasnya dari pemerintah, boleh. Jadi sekali lagi ini juga untuk membungkam mulut orang-orang liberal, ya, bahwa adanya sikap-sikap radikal atau orang sekuler, tidak demikian, ya, bahwa Islam mengatur, ya, tapi kalau di bawah tasarruf dia, anaknya bawa majalah porno, majalah apa, dia berhak untuk menghancurkan, ya, kaset-kaset, permainan-permainan yang merusak ataupun simpanan whisky segala macam, hal-hal yang memabukkan, nggak boleh aja dihancurkan. Namun dia ketemu di jalan alat-alat, nggak tahu orang, dirusak oleh dia, ini bahaya, dihancurkan, dia tidak berhak dituntut, karena hal itu adalah hal yang membahayakan, boleh diselamatkan kaum muslimin di gangguan itu. Tetapi kalau ada pemiliknya, ada semuanya, atau di rumah orang, nggak boleh dimasukin, itu harus atas izin pemerintah atau penguasa. Ya, tidak boleh ada gerombolan ormas, ya, seperti belagak seperti polisi, untuk sweeping kedai-kedai selama itu tidak boleh. Ya, tidak boleh dipaksa dan itu tidak boleh dilakukan. Kecuali datang mendakwai saja, kemudian tawar-menawar dengan rela pemiliknya untuk dinasihati, untuk dihancurkan, itu beda lagi halnya. Tapi dipaksa, ya, direbut, dan itu tidak boleh kecuali atas izin pemerintah. Ya, kedengaran jelas-jelas ya, bahwa kita tidak pernah membolehkan sikap-sikap radikal seperti mana yang dituduhkan itu dalam berdakwah, tidak benar itu. Karena untuk menindak orang-orang umum harus berdasarkan izin resmi. Apapun ormasnya, karena ada juga ormas yang berlagak seperti polisi, kadang menantang penegak hukum kadang-kadang ya, ya benar hal itu. Makanya jangan sampai ada dualisme kepemimpinan di negara ini, kekuatan di negara ini. Yang berhak memerintah, menetapkan hukum, memproses itu hanyalah penegak hukum, tidak ormas-ormas apapun itu ormasnya. Ya. Kalau tidak ada dapat izin dari pemerintah, tidak boleh melakukan sweeping-sweeping hal-hal seperti ini. Kecuali itu hal-hal yang di wewenang dia, keluarga dia, anak dia, kerabat dia, terserah lagi. Atau tadi kita katakan, dia datangi dengan cara berdakwah, menyiasati, menjelaskan bahayanya, lalu pemiliknya menyerahkan dengan sukarela, itu beda hal lagi. Baik. Kita tetap berusaha sampai kepada bab yang ke-15, ya, insya Allah adalah perampasan, yaitu al-bab al-khamis asyar, bab yang ke-15, fil ghasbi, perampasan, mengambil harta orang lain dengan cara haram. Nah, apa hukumnya ini? Ini satu halaman insya Allah. Ya. Masalah yang pertama adalah definisinya apa itu ghasbu dan hukumnya. Al-ghasbu adalah akhdhu syai' zulman, mengambil secara suatu dengan zulum, dengan cara zalim. Mengambil sesuatu cara zalim. Nah, itu dalam bahasa, ada pun secara istilah pengertian ulama fikih, ya, adalah istilah al-istilah ala haqqul ghair, menguasai milik orang lain, zulman wa udwanan, dengan zalim dan secara paksa, dengan penuh permusuhan, tanpa ada sedikit pun alasan kebenarannya. Nah, itu. Hukumnya apa? Ya, jelas haram. Ya, jelas haram itu. Kesepakatan semua ulama, dan juga ayat Al-Quran menjelaskan, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian memakan harta kalian antara kalian dengan cara batil. Itulah, dan efeknya sudah banyak kita sebutkan, di antaranya adalah hilangnya berkah, kemudian tidak diterimanya doa kita, ya, dan seterusnya, ya. Nah, kemudian juga sabda Rasulullah SAW, la yahilu malu mri'in muslimin illa bitaibin nafsi. Tidaklah halal harta seorang muslim, ya, kecuali dengan kereraan dirinya, kereraan dari hatinya. Jangan ada paksaan, dizolim, nah. Dan yang sabda Nabi SAW, maniktata asyibra minal ardi zulman tuwiqahu, ya, tuwiqahu, yani disangkutkan, tuwiqahu yawmal qiyama min sabi ardin. Ya. Barang siapa yang mencuri atau mengambil satu jengkal dari tanah saja secara zalim, tuwiqahu, ya, akan dikalungkan ke lehernya pada hari kiamat dengan 7 lapis bumi. Dari 7 lapis bumi. Jadi kalungnya itu tuwiqahu. Jadi akan dikalungkan, disangkutkan ke lehernya pada hari kiamat 7 lapis bumi itu. Walau curi satu jengkal bumi. Nah, ini banyak sekali kasus antara tetangga dengan tetangga, ya, baik tetangga dalam di lahan pertanian, ini tanah orang di atas, tanah dia di bawah, ketika membersihkan apa namanya pematang sawah ini, tahu ditebas-tebas, sawahnya di atas sedikit sedikit, itu, atau kadang pagar batas tanah digeser. Nah, banyak sekali kezolim ini. Maka kenapa kita banyak cobaan? Kenapa berbagai macam bentuk ujian datang dari Allah? Kita banyak kezalimin di masyarakat, di desa. Bukan antara orang, dengan karib kerabat saja luar biasa kezalimin terjadi. Ya, antara adik kakak saja rumahnya berbatasan, berdekat-dekat tetangga, tapi di antara mereka adik kakak juga saling rebut tanah sama mereka, ya kan gitu. Jangankan sama orang lain, bayangkan. Nah, ini betapa beratnya nanti azab yang dihalami oleh orang ini. Bayangkan. Ya. Di dunia doanya enggak pernah dengar Allah SWT, ya, dia akan dimasukkan neraka, ya, kululah min nabatan haram, setiap daging yang tumbuh dari hasil makanan yang haram, ya, panaur ulabiha, maka yang pantas baginya adalah neraka. Baik. Dan juga hadis di mana Rasul menyebutkan seseorang dalam perjalanan yang menungkat dua tangannya ke langit untuk mohon, ya Allah, ya Allah, ya Rabb, ya Rabb. Allah tidak mendengar doanya. Kenapa? Yaitu mat'amuhu, makannya haram. Minumannya haram, pakaiannya haram. Ya, lalu dibesarkan dengan harta yang haram. Ya, selalu makan harta yang haram. Hati-hati kita ini. Kezaliman, banyak sekali efek yang buruk dalam kehidupan kita. Ya. Dan bahkan doa orang yang dizalimi itu makbul, sangat cepat dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Hati-hati terhadap doa orang yang dizalimi karena tidak ada yang menghalangi doa itu dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, fa la kulli man indahu mazlamatu li akhihi ayyatuba ila Allah. Hendaklah orang-orang yang pada hari ini merasa ada memiliki kezaliman milik saudaranya, menzalimi milik saudara, hendaklah bertobat kepada Allah. Wa yatahallam li akhihi, dan memohon kehalangan dari saudaranya. Wa yatlub minhu afwa fid dunya, hendaklah dia memohon maaf, permohonan maaf di dunia, minta maaf di dunia ini. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kanat lahu mazlamatun li akhihi min irdihi aw syai'un min adi aw syai'in." Ya. Orang siapa yang punya kezaliman terhadap saudaranya, baik dari kehormatan, menggunjingkan, menfitnah, ya, ikut campur urusan orang lain, lalu mengada-ngada, menceritakan keburukan-keburukan orang lain kepada orang lain, bahkan mengada-ngada, ya, atau sesuatu yang dia ambil di secara paksa, secara halal, secara haram, secara zalim, falyatahallal minhu yaum, enggaklah sekarang dia mohon menghalalkan dari orang tersebut, memohon dihalalkan, ya, arti meminta maaf, qabla alla yakuna dinar wala dirham. Ya, kalau di dunia ini masih bisa ada emas, perak, uang, bisa dibayar penggantinya. Jangan sebelum datang hari yang tidak ada lagi di sana dinar wala dirham. Tidak ada lagi uang, tidak ada lagi nilai harta di sana. In kana lahu amalun saleh ukhadha minhu biqadim madzlamati. Nah, dengan apa dibayar nanti kezaliman-kezaliman kita, kejahatan-kejahatan kita? Maka oleh sebab itu ikhwan, jangan antum pernah bersedih jika antum dizalimi, jika antum disakiti. Itu adalah kalau di samping kita mungkin amalnya sedikit, tapi kita punya tabungan dengan cara orang lain memberikan pahalanya pada kita kelak insyaAllah. Maka oleh sebab itu tidak perlulah berpikir kejahatan orang kepada kita, tapi pikirkan kalau seandainya kita punya kejahatan kepada orang lain, kezaliman kepada orang lain. Ya, kalau kita dizalimi, itu adalah keberuntungan yang akan kita beraih. Maka perlu kita bersabar. Ya. Maka disebutkan, orang yang memiliki kezaliman-kezaliman terhadap orang lain, jika dia tidak punya amal, ya maka dia tidak meminta maaf di dunia ini, maka amal solehnya nanti akan diambil sesuai dengan besar kecilnya kezaliman dia lakukan. Dan diberikan, apa namanya, kepada orang yang dizaliminya. Wa in lam yakul lahu hasanatun, jika dia tidak punya amal-amal soleh, tidak punya amal baik, ya diambil dari dosa orang yang dizaliminya, fa hummila alaihi, maka ditaruh ke atas, dosanya dipindahkan kepada orang yang menzalimi tadi. Dan ini juga sudah jelas dalam hadis muflis yang masyhur. Ya, ketika Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat, atadru man muflis, tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu? Kata sahabat, amuflisu fina man la dirham wa la mata. Kalau orang yang bangkrut itu, menurut kami ya Rasulullah, orang yang punya harta benda dan juga tidak punya uang. Nah, lalu kata Rasulullah, amuflisu min ummati, orang yang muflis, orang yang bangkrut dari umatku adalah man ata bi siyamin wa salatin wa qiyamin, bi salatin wa siyamin wa qiyamin wa sadaqatin, faqad dhalama hadha wa dharaba hadha wa akhadha mal hadha, ya, wa akhadha min hasanatihi. Ini hadisnya. Orang yang datang pada hari kiamat banyak amal soleh, salat, qiyamul lail, baca Quran, khatam Quran, bermacam berinfak sedekah, namun dia banyak punya kesalahan dosa menzalim orang lain. Maka apa? Diambil, fa akhadha min hasanatihi. Diambil dari kebaikan amal-amal solehnya, lalu diberikan kepada orang-orang yang zaliminya. Fa in faniyat hasanatu, jika sudah habis ke amal-amal solehnya untuk membayar kezaliman dosa-dosa yang kepada orang lain tadi, ya, kesalahan kezaliman tadi, diambil dari fa'ukhidha min sayyi'ati, orang dizalim diambil dosa-dosanya, lalu diberikan kepada orang yang menzalimi tadi. Tsumma ulqiya finnar, kemudian dia dicampakkan ke dalam api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Wa iyyadzu billahi wa na'udzu billahi min dzalik. Baik. Masalah yang kedua adalah hukum-hukum yang berhubungan dengan curian, paksaan ini, perampasan ini. Apa hubungannya dengan perampasan ini? Mengambil hak orang dengan zalim ini. Maka wajib atas orang yang mengambil, Pak, ya, merampas itu, ya, mengembalikan barang atau sesuatu yang dirampasnya secara cepat, bihalihi, secara, ya, sesuai dengan kondisinya. Wain atlafu, jika ada yang rusak, ada yang kurang, dia harus mengganti sesuai nilai kerusakannya. Dan diwajibkan orang yang melakukan perampasan, mengambil hak orang lain, ya, mengembalikan ya barang-barang yang dicurinya itu kalau ada tambahan-tambahannya. Jika dia curi umpamanya sawah sudah sekian digarap, nah, itu mana hasilnya? Nah, itu dikembalikan itu. Ke mobil kemudian dibawa rental, nah, dia itu kan hasil semua. Ya, tambahan-tambahan itu harus dikembalikan. Ya, sa'un kana mumfasilatan au mutasilatan. Ya, ada sudah dibeli rumah juga dari hasil itu oleh dapat oleh dia. Ya, dari harta rampasan tadi. Dari harta rampasan yang diambil secara zalim itu. Ya, beli tanah, maka itu semua dikasihkan. Baik yang tergabung dengan masih berhubungan dengan harta yang dirampas atau terpisah. Orang yang merampas, orang yang mengambil hak orang secara zalim, idza tasarrafa maqsub, ya, bibina'in, dia merampas tanah orang, lalu dia bangun atau dia tanami. Ya, maka dia jika saat mengembalikan harus disuruh untuk mencabutnya untuk merobohkan rumah itu. Jika orang pemiliknya meminta hal itu. Nah, itu. Kemudian yang keempat adalah barang yang dicuri, barang yang dirampas apabila berubah, kurang atau rusak atau menjadi murah, ya, maka orang yang merampas tadi menjamin semua kerugian itu. Yang kelima, al-kisab yakunu bil khusuma wal aiman al-fajir. Jadi perampasan itu ataupun mengambil hak orang secara zalim itu barangkali dengan cara memperkarakan khusuma, memperkarakan atau dengan sumpah-sumpah palsu. Nah, jangan sama sekali karena kita merasa pintar memiliki pengacara-pengacara hebat lalu kita bisa memiliki harta orang lain, jangan. Tidak akan pernah itu menjadi halal bagi kita. Karena Rasulullah SAW menyebutkan barang siapa yang aku memberikan hak saudara kepada dia, maka hendaklah dia ya serahkan hak itu atau dia maka dia boleh memilih apakah dia serahkan atau dia mengambil sepotong api neraka. Baik. Kemudian yang keenam adalah semua tindakan-tindakan orang yang merampas atau mengambil hak orang lain secara batil tadi, ya, ya, illam ya'zan biha al-malik, ya, jami' tasarrufatil ghasib batilatan illam ya'zan biha al-malik. Maka semua tindakan-tindakannya itu adalah tindakan yang batil, apapun yang dia lakukan, kalau rumah sudah dibangun oleh dia, dari perbaiki atau mobil segala macam dirombak-rombak semacam itu, ya, dia akan berdosa dan akan perbuatannya itu batil selama orang yang dia pemiliknya tidak redha dengan perbuatan itu. Jika sudah diizinkan, nah itu berbeda hal lagi, ya. Kalau dia umpamanya enggak usah dibongkar rumahnya, bahkan mungkin dia baik, sudah saya ganti berapa kerugianmu, ya, atau dia sudah tanammu enggak usah kamu cabut, enggak usah ditebang. Itu tergantung kepada pemiliknya. Nah, itulah ya berapa hukum-hukum yang dapat kita bahas pada malam hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Jika ada pertanyaan dipersilakan untuk dibacakan. Sampai saat ini belum ada Ustaz. Mungkin langsung ke HP Ustaz. Ustaz, kalau kita mau beli sesuatu, kita lupa bawa duit, kita minta beliin dulu sama teman kita, terus kita bilang, akhi beliin ana barang ini dulu seharga 100 ribu, nanti di rumah ana ganti 150 ribu. Ini masuk ijarah atau riba Ustaz? Ini termasuk riba. Ya, karena dia tidak menyebutkan ijarah tidak ijarahnya. Ini riba. Bolehkah kita mengucapkan selamat kepada orang kafir pada perkara dunia seperti dia nikah, kita beri selamat, dia punya anak, kita beri selamat, semisal itu, ya. Mendoakan dalam hal urusan dunia, semoga Allah sehatkan anakmu, semoga rezekimu mudah, para ulama membolehkan hal itu. Ustaz, apakah termasuk, bahkan lebih utama, semoga Allah beri kamu hidayah, itu lebih utama, lebih baik, ya. Ustaz, apakah termasuk sebuah kezaliman bila seseorang memelihara hewan peliharaan, tapi hewan peliharaan ini sering sekali buang air besar meninggalkan kotoran di rumah tetangganya? Tetangganya sangat terganggu, apakah si pemelihara hewan tersebut berdosa? Jelas berdosa. Jelas berdosa. Nah, ini tadi yang disebutkan. Malam hari harus diikat, binatang-binatang ternaknya jangan mengganggu tetangganya, makan bunganya, makan tanamannya, ya. Kalau tetangga kita punya wifi, bolehkah kita menggunakannya tanpa izin? Tidak boleh, haram. Ya. Apalagi mencoba membongkar password-nya. Apakah boleh kita mengundang tetangga non-muslim pada acara walimahan? Boleh saja. Ya, boleh. Baik. Kalau main bola, tenis, meja, dan lain di jalan, itu gimana? Ya, tidak boleh. Jalan tempat jalan. Jelas jalan tidak boleh dibuat apa-apa. Kecuali buat jalan. Ya. karena orang mau lewat. Kemudian Ustadz, kalau main layang-layang itu apa boleh? Karena terkadang tali layang-layang itu juga ada yang tajam, yang kalau kena kaki tubuh lainnya kadang bisa lecet. Ya, kalau main layang-layang asalnya tentu permainan itu tergantung, kalau melalaikan dari hal yang sholat semacam itu ya, jatuh haram situ. Selama tidak ada nilai haram, ya mubah saja ya, tapi termasuk hal yang membuang-buang waktu ya. Namun masalah bahayanya, jika hal itu bahaya itu memang jelas, setiap main layang-layang begitu, tidak kecuali layang-layang itu di apa, talinya dibiarkan kemana-mana. Maka kalau main layang-layang, talinya itu, benangnya itu harus pintal, jangan sampai ada orang yang kesangkut atau kesandung jatuh ya, bisa giginya patah juga. Nah itu tentu hal itu harus diperhatikan juga, main-mainan kita. Baik. Kalau ngisi token listrik tetangga secara diam-diam tanpa sebelum tahun tetangga kita, apa ini kebaikan Ustadz? Ya. Ya hati-hati saja, kalau memang tetangga kita baik, jangan-jangan nanti disuruh kita dituduh merusak meterannya, ya itu kan ketahuan itu. Tahu ada apa? Ya, tapi sebaiknya tidak apa-apa, apa namanya? Untuk lebih baiknya kita mungkin bisa setelah dibelikan tokennya dikirim ke WA, ada yang titip gitu aja. Kalau kita tidak mau tahu, ada yang titip ini untuk diisikan gitu. Ya, jangan juga kadang-kadang untuk menghindari hal-hal yang tidak inginkan maksudnya. Tapi kalau tetangganya memang tidak masalah, ya tentu hal itu boleh saja. Tapi takut nanti jangan-jangan ya, tahu-tahu nanti dia memperbaiki listrik, dikata orang PLN atau listriknya, "Oh, ini kok dibuka ini ada yang kan kita yang tertuduh nanti ya." Bagaimana pandangan Islam terkait orang yang mencari-cari pakai pilot dan lain ditembak orang? Apakah ini kemungkaran? Jelas kemungkaran. Termasuk di apa namanya? Halte-halte. Ya, pemerintah sudah bangun halte bagus-bagus, dicoret-coret, apalagi dibakar ya saat demonstrasi. Ini dosa aja semua itu. Ya, itu dosa mengganggu keselamatan orang lain ya. Kemudian kalau punya knalpot motor dengan suara besar itu gimana menurut saya? Ini haram, mengganggu orang lain telinganya ya, sakit telinga orang dibikinnya kan. Dan tidak boleh memakai knalpot yang mengganggu orang lain itu. Ini punya motor satu, ini suaranya satu kecamatan kedengaran, ya kan gitu. Itu sangat-sangat mengganggu. Ya. Kalau kita mau beli motor bekas harga 3 juta misal, kita nabung ke si A 1 juta bulan sampai 3 bulan. Nah si A ini selama sebelum 3 juta, dia menggunakan uang kita untuk modal dagang dia. Pas setelah 3 juta kita ambil, dia pun siap. Apa hukumnya dia pakai duit kita itu Ustaz? Dia mengkunku tadi, itu pinjam namanya. Ya, dia pinjam namanya itu. Ya, namanya dia pinjam untuk dipakai sementara kita titip sama dia, tapi dia pakai. Yang penting kita tidak mengambil bunga dari penitipan dia, penitipan uang itu. Kalau dia menggunakan untuk sementara pinjam sama kita, itu boleh. Bagaimana menghadapi tetangga yang non-muslim yang memprotes suara azan yang menggunakan speaker toa pengeras suara? Begini, ini juga, dan beberapa tempat saya temui, sebetulnya orang non-muslim tidak mengingkari suara azan. Yang mengingkari adalah hal-hal yang di luar azan. Ya, itu yang umumnya begitu. Kalau azan, ya, kalau memang mic kita itu ke arah rumahnya dia, dia arahkan ke yang lain. Jangan mengganggu dia. Jangan diarahkan ke rumah dia. Upaya yang seperti itu. Tapi kalau acara-acara yang tidak butuh mic, kalau kita pakai untuk mic luar itu tidak boleh. Baiknya mic dalam. Apalagi ikoma itu lebih masuknya adalah pakai mic di dalam. Apakah hukumnya menerima hadiah dari tetangga kita yang kafir karena perayaan hari besar mereka seperti hari Imlek, Natal kita tetangga? Dodol masakan ayam kami dan lain. Dan secara umum para ulama tidak membolehkan sebenarnya menerima hadiah dari hari besar mereka itu. Wallahu'alam, ini mungkin bisa ditanyakan kepada para ustaz-ustaz lain atau mungkin bisa dimintakan fatwa kepada MUI, ya, itu lebih aman. Dalam Islam kita tidak boleh meminta-minta. Yang dimaksud meminta-minta di sini yang seperti apa? Apakah meminta untuk memperkaya diri ataukah dalam semua hal? Misal kita minta daun pandan, sirih jambu, mangga, rambutan tetangga, apakah tidak diperbolehkan Ustaz? Artinya sesama tetangga yang hal-hal yang biasa-biasa itu. Yang jadi ya, profesi adalah mencari makan hidup dari minta-minta maksudnya. Mata pencariannya itu, nah itu yang dimaksud oleh hadis itu. Yang meminta pencariannya itu, meminta-minta itu. Atau dia cukup sebetulnya, cuman dia ingin minta-minta. Nah, kalau sesama tetangga bisa saling membagi, saling apa, itu biasa saja ya. Hal-hal yang tidak. Ya, itu yang dimaksud. Yang maksud adalah berlebih-lebihan. Dia mencarikan kekayaan dari hartanya itu untuk pribadi. ya, mencari hidup mata pencariannya dari minta-minta itu. Atau bahkan dia sebetulnya orang yang cukup, tapi ketika ada pembagian-pembagian sembako gratis, dia ikut juga ngambil. Nah, ini juga, ini yang kadang-kadang juga aneh gitu ya. Dan tidak, dia tidak jatahnya dia, tapi tepat-tepat ikut juga berantrian di semacam ini. Harus ketahui, ini semua kita harus paham hal ini. Ya. Baik. Tapi kalau hanya sekedar minta mangga karena bertetangga dengan teman-teman, itu ya insya Allah hal-hal yang tidak terlalu dipersoalkan di masalah seperti itu, cuma saling memberi hadiah saja ya. Walaupun sebaiknya kita tidak usah minta-minta ya. Mungkin dibeli gitu ya. Tetapi kalau sesama tetangga kita butuh, kita pengen ngambil 2-3 demi izin, tidak masalah. Itu sesama tetangga kita. Tapi yang dimaksud lebih parahnya dalam hadis itu adalah ketika dijadikan itu sebagai kebiasaan hidupnya, itu maksudnya. Ya. Pagi ini minta tetangga ini, besok minta tetangga samping, besok minta tetangga belakang, besok tetangga minta depan. Nah, itu ya enggak boleh. Ya. Bolehkah memungut mangga buah lain dan lain jatuh dari pohon yang pohon tersebut mengarah ke jalan umum tapi milik tetangga kita tanpa izin karena buah tersebut jatuh di jalan depan rumah? Hal ini juga disebut para ulama. Para ulama menyebutkan jika pohonnya itu jatuh dahannya masuk ke rumah kita, para ulama menghalalkan untuk memotong atau mengambil buah yang sebelah rumah kita. Sebagian ulama membolehkan hal seperti itu. Tapi akan lebih afdol tetap dengan bicara dengan baik. Lebih afdol. Hilakan. Itu bagian dari syubhat. Gitu. Ya. Apakah hukum seorang wanita membunuh seorang pria yang hendak memperkosa karena sebab ketakutan? Boleh saja. Dia menyelamatkan diri. Kalau dia tidak punya jalan untuk menyelamatkan diri, ya sudah. Bambu tempat untuk jemuran anak pernah dicuri orang. Di saat kita dizolimi, manakah yang sesuai sunnah? Mendoakan buruk atau mendoakan kebaikan seperti agar dia dapat hidayah di lain? Lebih baik doakan kebaikan. Nah, karena kadang-kadang mendoakan orang zolim, jangan juga tidak boleh berlebihan. Tidak boleh berlebihan. Ya, hancurkanlah keturunannya, binasakanlah dia. Tidak boleh juga berdoa berlebih-lebihan. Itu ya tidak, doa juga tidak boleh. Dalam hal itu tidak boleh. Maka akan lebih baik kita bersabar, ya. Meskipun jika kita tidak tahan kezaliman yang sudah berlebihan, kita memohon kepada Allah untuk dibalas dengan setimpalnya. Allah berikanlah balasan buat dia setimpalnya Allah. Atau engkau tunjuki ya Allah, atau engkau berikan, aku hentikan kejahatannya ya Allah terhadapku. Itu doa kita. Ya Allah, tolong tunjuki si fulan dan hentikan kejahatan terhadapku. Ya, atau engkau selamatkan aku dari bahayanya ya Allah. Atau engkau berikan teguran sesuai dengan kejahatannya ya Allah. Baik, sudah selesai pertanyaan-pertanyaan yang masuk melalui WA. Ada pertanyaan dari kolom Q&A dari Leo Abu Sajid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz dan jami'an semua. Apaan izin bertanya di luar tema. Ana terlanjur hutang KPR di bank konvensional. Setelah bertahun-tahun coba dijual, sepertinya pembeli yang ini serius untuk membeli. Calon pembeli tersebut ingin men-take cover KPR dengan bank syariah. Mohon penjelasan bagaimana teknis dari transaksi ini agar menjadi halal. Jazakallahu khairan Ustaz. Untuk pertanyaan ini bisa ditanyakan kepada ustaz-ustaz yang lebih mendalami masalah-masalah ini. Ya, baik bagaimana sistem bank ketika terafair dan semacamnya itu mungkin. Seperti Ustaz Irwandi Hafizahullah dan Ustaz-Ustaz lain yang lebih pakar masalahnya, itu lebih baik ditanya kepada beliau dan jawaban dan solusi mungkin akan lebih mantap berbelikan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah barik Ustaz. Untuk pertemuan selanjutnya masuk ke bab 15 Ustaz. Ya, ke 15, yang ke 16. 16 Ustaz ya. Kan sudah selesai tadi. Oh iya, berarti 16 Ustaz ya. Ya. Apa dalam masukan Ustaz untuk ditutup sekian. Barakallahu fikum jami'an. Terima kasih atas kehadirannya. Maaf atas segala kekurangan dan penyampaian ini. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, atas ilmu dan waktunya. Syukran jazakumullahu khairan kepada peserta kajian Daurah Idaman. Kedua, insyaallah kita bertemu lagi pekan depan dengan pembahasan kitab bab 16. Wabillahi taufiq wal